Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. الداعي إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرحمة وباللطف وحسن الرعاية وعلى حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا والتف بنا واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد الرؤوف الرحيم ومع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul, bergabung kembali di majlis hadis setiap Ahad pagi. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan diberi oleh Allah hati yang selalu rindu mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada beliau, memudahkan kita untuk mensuri teladani beliau, mengikuti beliau, dan semoga seperti Allah memudahkan kita berkumpul saat ini, memudahkan perkumpulan kita kelak di surga, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya sudah sampai kepada bab yang ke-91, yaitu babul wa'adhi wal iktisadi fihi. Bab tentang bagaimana kalau kita ingin memberikan wejangan, tausiah, nasihat kepada seseorang, dan juga al-iktisadi fihi, dan hendaknya tengah-tengah. Artinya jangan sampai terlalu banyak sampai orang bosan untuk mendengar kepanjangan syarahnya, sampai orang bingung, terlalu luas sampai capek, bosan, atau terlalu pendek sampai orang itu bingung untuk faham. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi fiddaraini ila angkal babul wa'di wal iktisadi fihi. Kemudian Imam Nawawi mengutip, mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Wahai Muhammad, ini petunjuk dari Allah untuk kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Muhammad punya tugas besar, yaitu menyampaikan untuk tabligh, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Dan Allah pun juga membekali kepada Sayyidina Muhammad di saat hendak menyampaikan pesan, hendaknya dengan cara cara yang benar, cara yang baik. Dan itulah yang hendaknya diambil oleh semua juru dakwah, penerus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa al-haq, kebenaran. Nabi menghantarkan kebenaran, akan tapi kebenaran itu mudah sampai ke penjuru dunia, masuk ke hati orang, karena kebenaran yang dibawa Nabi itu dibungkus oleh Nabi dengan akhlak. Jadi kebenaran atau al-haq dibungkus dengan akhlak, maka itulah yang menjadikan sebab mudahnya sampai dakwah itu kepada orang lain. Akhlak, kelembutan, keindahan yang menjadi semuanya jadi sedap. Ini tugas semua orang yang menapakkan kakinya di jalan juru dakwah sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini diajarkan oleh Allah kepada Nabi agar di saat mengajak kepada Allah, kepada kebenaran, kepada kemuliaan, dahulukan dengan bil hikmati, dengan hikmah terlebih dahulu. Hikmah itu artinya tepat dosisnya. Hikmah itu adalah sesuai dengan yang diajak. Hikmah itu adalah tepat. Hikmah itu bukan serta-merta kita artikan sebuah sesuatu yang lembut-lembut terus, tidak. Akan tapi hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, jadi orang tahu porsinya, tahu dosisnya, berapa yang harus diberikan kepada orang tersebut. Sehingga ada orang yang cukup dengan kelembutan, ada orang yang harus sedikit agak tegas, bahkan ada suatu ketika orang yang di saat diajak kepada kebaikan tidak bisa kecuali dengan kekeras, tegas. Ini namanya hikmah. Seorang da'i juru dakwah itu adalah seperti dokter. Bahkan dokternya dokter rohani, bukan menyelamatkan jasad saja di dunia agar sehat dari segala macam penyakit. Akan tapi seorang da'i, ulama, juru dakwah adalah dokter untuk menyelamatkan mereka di akhirat. Maka sebagai seorang dokter harus tahu dong dosis yang akan diberikan kepada pasien. Kalau obatnya terlalu besar dosisnya, bisa mati itu pasien, akhirnya menjadi lari dari kebenaran kalau ini urusan kebenaran. Atau kita beri obat yang ya dosisnya lemah sekali, dosisnya sedikit, sementara dianya adalah harusnya dosis besar, dosis tinggi, maka menjadi kebalah penyakit dan orangnya pun enggak sembuh-sembuh. Sehingga dituntut seorang juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan ini selalu belajar bagaimana memahami orang yang diajak bicara. Itulah hikmah. Kemudian di saat harus menyampaikan pesan-pesan, wal mau'idatul hasanati, tentunya dengan kalimat-kalimat yang bagus. Kalimat-kalimat yang menjadi sebab orang tersebut tertarik, rindu untuk mendengar. Dengan telinga dan hatinya, bukan mendengar saja dengan telinganya lalu menjadikan dia senang, bukan. Akan tapi hatinya bisa insyaf. Dan memang keinsyafan dan hidayah adalah dari Allah, akan tapi sebabnya hendaknya dibuat oleh seorang juru dakwah atau seorang ustaz. Maka jangan sampai di majlis mulia itu mencaci maki, mengolok, menjadi orang lari dari kebenaran. Atau jangan sampai di majlis seorang ustaz bercerita tentang sesuatu yang menjijikkan, jorok, orang menjadi tidak nyaman. Jangan juga di majlis hanya mengumbar tawa saja, mereka hanya tertawa dengan lahirnya, akan tapi batinnya tidak bisa nerima. Bahkan dikatakan bahwasanya tertawa itu akan menjadikan hati itu memuntahkan kebenaran. Tertawa sesaat manusia normal, sesaat tertawa, sesaat tersenyum, akan tapi jika majlis dijadikan ajang untuk melawak misalnya, itu menjadi sebab dicabutnya keberkahan. Bahkan kadang yang dijadikan bahan untuk lelawak, untuk lelucon, itu adalah sesuatu yang seharusnya diangkat wibawanya majlis. Bicara tentang misalnya ada hubungan suami istri, tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan hal-hal tersebut, kadang-kadang malah dijadikan bahan tertawaan. Sementara Al-Quran sendiri mengajari untuk bahasa yang sopan, wabaya. Masalah mubasyarah, wabashir, basyarah, mubasyarah, bukan dengan kalimat yang jelas. Ada adab dan tata krama. Maka termasuk tanfir, menjadikan orang lari dari kebenaran, itu adalah munculnya orang yang tidak hikmah, tidak hakim. Sehingga sesaat dia dengan kalimat yang keras, mudah mencaci maki seorang, sehingga orang pada ketakutan. Atau ternyata kalimat-kalimatnya itu menjijikkan di telinga orang, sehingga orang menjadi tidak senang, dianggap majelis kok seperti itu. Atau majelis itu ada wibawanya, karena setiap saat majelis itu hanya digunakan untuk bercerita yang lucu, dan hikmahnya tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ilmu tidak ada masuk di dalam hatinya. Ini adalah pendidikan dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau'idhah hasanah. Jadi menyampaikan kebenaran dengan mau'idhah, mau'idhah hasanah yang bagus. Dan bagus ini adalah aturannya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nahl 125. Hadisnya adalah Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah dari Abi Wa'il. Saudara kandungnya As-Salamah. Qala, beliau berkata, "Kana Ibnu Mas'ud, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa meridai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yudhakkiruna fi kulli khamisin marratan, memberikan wejangan kepada kami Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu setiap hari Kamis sekali. Faqala lahu rajulun, kemudian ada yang bertanya, ya Abu Abdurrahman, hai Abi Abdurrahman, ini panggilannya, kunyahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Panggilannya Sayyidina Abdul Mas'ud adalah ya Aba Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Lawadittu annaka dzakartana, sungguh aku menginginkan kalau engkau bisa mengingatkan kami, memberikan nasihat kepada kami kullu yaum. Dia semangat. Boleh seseorang bersemangat, tapi tidak boleh menyamakan orang seperti dia. So, coba setiap hari nasihatnya ajib, nasihatmu masya Allah, saya senang. Coba setiap hari. Itu semangatnya. Akan tapi bagaimana pendidikan dari Nabi, standarnya adalah orang yang paling rendah dulu, baru yang paling semangat nanti diberi kesempatan sendiri. Jangan sampai orang yang rendah semangatnya digabungkan di situ. Maka di situ ada majelis umum, ada majelis tulabul ilim. Kalau tulabul ilim bukan setiap hari, satu hari bermacam-macam. Ini beda. Jadi dibedakan, itu termasuk hikmah menempatkan pada tempatnya. Kalau habis ini lalu belajar faraid, habis ini 1.5 jam, habis itu belajar ilmu waris, habis waris nanti fikih, habis fikih ulumul Quran. Besok enggak ada ngaji lagi sudah. Nah, bagiannya masing-masing ada aturannya. Faqala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ama innahu, ketahuilah bahwa sesungguhnya yamna'uni min dzalika, yang menjadikan aku tidak bisa melakukan setiap hari itu apa? Anni akrahu an amillakum. Aku takut menjadikan kalian itu bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'idati. Akan tapi aku akan berikan nasihat kepadamu." Takhawwul itu akan memilih. Memilih waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Jadi bukan serta-merta mentang-mentang ketemu langsung dihabiskan 6 jam. Atau setiap hari, jadi perlu memilih waktu yang tepat. Dan dalam bahasa hari ini bisa diterjemahkan dengan jadwal yang rutin. Jadi semuanya sudah menyiapkan sendiri. Nah, jadi yang mau berangkat hari Sabtu, hari Ahad sudah menyiapkan semuanya. Ini takhawul itu adalah hendaknya seorang ustadz kalau ingin menasihati seseorang harus tepat waktunya. Jam 1 malam orang mau tidur, ini nasihati. Atau lagi lapar-laparnya, lirik terus sama piringnya. Tidak sama, tidak bisa. Makanya ada dalam memberikan pesan itu harus tahu kapan harus menyampaikan dan di mana tempatnya. Ini penting sekali. Karena yang akan disampaikan adalah kemuliaan. Jangan sampai kemuliaan itu hanya sekedar didengar begitu saja tanpa dirasakan oleh hatinya. Dan ada caranya, yaitu tadi. Takhawul itu adalah memperhatikan. Takhawul ni atakhawwalukum. Aku akan memperhatikan kalian di dalam nasihat. Aku perhatikan kapan aku harus beri dan di mana tempatnya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha, seperti halnya Nabi pun demikian. Kalau nasihati kepada kami pasti memilih waktu yang tepat. Bukan terus menerus seperti itu sampai orang bosan. Makhafatas sa'amati Nabi Muhammad takut kalau ada kebosanan pada kami. Begitu lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yukallimuna sa'ala qadri uqulihim. Nabi itu akan selalu berbicara kepada umat beliau sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka, dan juga melihat keadaan siapa yang diajak bicara. Maka Nabi pun lihat. Nabi, kalau kita perhatikan, Nabi itu setelah melakukan salat berjamaah, salat subuh, kemudian zikir-zikir yang lainnya sampai misalnya isyraq atau apa, Nabi itu tidak memaksa sahabat Nabi semuanya suruh duduk di situ. Akan tapi suka-suka. Yang mau pergi dagang-dagang, yang mau pergi ke kebun, ke kebun. Yang mau duduk dengan Rasulullah untuk belajar, silakan. Maka yang belajar adalah muncullah fuqaha-fuqaha dari sahabat Nabi seperti Abadillah, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud ini. Para Abdullah ini, ulama ini yang duduk dan sedikit sekali yang melazimi Nabi SAW, Abu Hurairah dan seterusnya. Tapi yang lainnya apa? Boleh pergi kemanapun, dagang-dagang. Mau bertani, bercocok tanam, tapi tempatmu untuk bertemu adalah di sini. Harus ada waktu di sini. Minimal waktu sholat, ngumpul di sini. Dan tidak harus mendengar pengajian dari Nabi, kecuali memang nanti sesaat-sesaat Nabi mengadakan tausiah. Karena apa? Nabi cinta kepada umat, jangan sampai mereka merasa dirugikan, biarpun para sahabat Nabi hatinya sudah diberikan untuk Rasulullah semuanya, tapi Nabi menjaga, takut nanti ternyata wah mau dagang di sana enggak bisa, mau ini enggak bisa, gara-gara dikekang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di antaranya tausiah-tausiah yang hendaknya diperhatikan secara benar adalah yang dilakukan setiap waktu sholat. Sehingga disebutkan oleh sebagian para imam bahwasanya tausiah-tausiah kalau setiap saat waktu sholat itu hendaknya yang beri tausiah langsung memberi kesempatan bagi yang punya kesibukan segera pergi. Sebab sholat sendiri gak boleh panjang-panjang, takut lagi nutup toko. Maka ada sebagian orang langsung berdiri misalnya memberikan tausiah. Ini kadang-kadang mengganggu orang yang pengen keluar, tidak enak. Oh ini ceramah kok saya tinggalkan. Ini memberatkan juga. Makanya takhawul ini betul-betul memperhatikan ini. Misalnya jam 1 siang ini, apalagi nanti kerja saya. Ini kantor saya diberi kesempatan sholat duhur sampai jam 1. Jam 1 harus di kantor lagi ini. Tak tahu nih, wah ini ada ceramah lagi. Akhirnya menjadi benci dengan ceramah. Makanya biasanya kalau kami mengisi setelah habis sholat, kalau di tempat-tempat lain, langsung kami sampaikan kepada siapapun yang punya kesibukan, silahkan meninggalkan tempat dan boleh-boleh saja. Jangan sampai mereka duduk dengan terpaksa, bisa saja yang ditinggalkan bukan saja ceramah, akhirnya Pak, ke depan mau sholat jamaah di situ nggak mau lagi. Karena Pak, nanti ada ceramah lagi, saya nggak bisa berdiri dulu. Nah ini harus perhatikan, sebagian orang yang mempunyai kebiasaan ziarah ke masjid-masjid lalu mengadakan ceramah, bahkan kadang mengganggu orang lain, biarpun itu ceramah harus perhatikan. Karena memperhatikan orang yang bakal mendengar ini sangat penting sekali. Baik. Seperti hal yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi yaqdan Ammar bin Yasir, dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu maqala, semoga Allah senantiasa meridai Sayyidina Ammar dan ayahanda beliau Sayyidina Yasir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Sayyidina Muhammad bersabda, Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi, sesungguhnya kalau ada orang salatnya panjang, dan panjangnya salat ini tentu sesuai dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan sampai mengganggu orang yang lagi salat berjamaah di situ. Wa qisara khutbatihi, ini digambarkan salat Jumat itu hendaknya khutbah itu adalah jangan panjang-panjang, 15 sampai 20 menit deh, setengah jam sudah panjang banget. Sholatnya adalah baca umum di Indonesia normal, sabihis sama hal ataka sih, sudah sangat luar biasa. Jangan manjangin pakai Al-Baqarah lah, Anda jadi fitnah nanti. Baqarah sampai hatam, setelah itu Al-Imran rakaat kedua, asar nanti selesainya. Jadi kemudian juga memperhatikan siapa. Kalau kita cermati bagaimana Nabi dalam melaksanakan sholat fardu sekalipun, Nabi sangat memperhatikan kekhusyuan beliau itu dengan Allah memang. Akan tapi ternyata Nabi juga memperhatikan siapa yang ada di kiri kanan beliau, ternyata itu termasuk bagian daripada khusyu. Sehingga kalau Nabi melakukan sholat, dengar anak menangis, Nabi mempercepat sholatnya. Kenapa? Mikir ibundanya pasti gundah di saat mendengar anaknya menangis. Ini begitu indah cara Nabi bagaimana mengajak kepada kebaikan, sehingga orang beribadah kepada Nabi itu enggak ada yang capek. Ada yang pengen berlebihan oleh Nabi dilarang. Istri beliau, salah satu istri beliau tuh saking tidak pengen tidur di masjid itu kalau iktikaf, di tiang itu dikasih tali, tangannya digantung begini biar enggak tidur. Jadi biar gantung di tiang begitu, biar gak tidur, zikir terus dan sebagainya. Ngelihat Nabi, siapa buat itu? Disebutkan salah satu istri beliau, turunkan itu semuanya. Kalau kamu ngantuk, tidurlah sejenak. Kemudian lalu kamu bangun lagi untuk berzikir. Sebab kalau kamu berzikir dalam keadaan mengantuk, bisa jadi semestinya engkau memohon kepada Allah kebaikan, ternyata kamu mohon kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar perlu diperhatikan. Orang mau beribadah sendiri kalau dibimbing dengan Nabi indah. Ceramah, pengajian pun kalau majelisnya itu majelis melalui bimbingan Nabi, semuanya menjadi indah. Dan jangan, dan ini himbauan juga dari Nabi, jangan terlalu panjang juga. Memang ada sebagian itu memang caranya masing-masing, akan tapi hendaknya kita juga memperhatikan jamaah. Kita setahun sekali acaranya panjang, maulid misalnya itu sudah panjang sekali, cuman kita ingin karena acaranya bukan ceramah saja. Kalau ceramah misalnya sampai 6 jam itu dijamin bingung setelah itu akhirnya. Kita tidak ingin ceramahnya para masyayikh itu hanya sekedar kayak apa namanya rutinnya, ada orang ceramah turun, habis ini fulan turun, turun. Dan kami sangat senang kalau kami bisa bersilaturahim dengan para ulama dan sebagainya. Cuman kalau di sebuah tempat misalnya yang ceramah adalah 6 orang, itu biasanya mungkin kami harus mengundurkan diri biar manfaat di tempat lain. 6 orang misalnya, 6 orang 1 jam 1 jam berarti 6 jam. Setengah-setengah jam aja mungkin jadi 3 jam. Jadi kadang-kadang kita perlu manfaat. Akan tapi memang orang sesuai dengan caranya masing-masing, akan tapi kita ingin kembalikan bagaimana Nabi mengajari umat ini jangan sampai mereka itu adalah bosan. Jadi sebelum bosan sudah ditutup pengajian. Sudah diselesaikan sehingga nanti ada kerinduan lagi untuk mendengar berikutnya. Dan kemudian orang itu punya jadwal, apalagi pengajian rutin yang semacam ini 1 jam setengah sudah sangat panjang. Sebab ada yang memang sudah pastikan 1 jam dan mohon para asatid kalau mengadakan pengajian itu tepat waktu deh. Khususnya dengan Al-Bajah ini, tepat waktu, jadi orang bisa memperkirakan jam 8 mulai, mundur-mundur dikit, jangan sampai wah terlambatnya 1 jam setengah, 2 jam, 3 jam ini. Terlambatnya saja untuk mengadakan pengajian sudah beres. Karena di rumah ada yang bermacam-macam, mungkin ada yang seperti saat seperti ini, ada yang datang dengan keluarganya sambil dengar pengajian, setelah itu nanti keluar jalan kemana. Karena anaknya ada yang kuliah di Bandung, di Jogja, pulang diajak mengaji. Nah, jadi ini adalah takhawul, mencari waktu yang tepat, mengemas jamnya, waktunya, keadaannya, jangan sampai orang keburu bosan, ternyata pengajian masih panjang. Tanya-tanya masih 2 jam lagi. Wah, sudah mah berangkat tidur dulu aja. Tidur di majelis. Baik. Dikatakan bahwasanya kalau ada orang melakukan sholatnya itu panjang, kemudian khutbahnya pendek, maksudnya pendek sini pendek yang bermakna, sedikit, ringkas tapi berisi, bermutu. Jadi orang dengar tadi sebelum ngantuk sudah selesai dan dia bisa ngerekam. Cuman ini terjadi pada Nabi karena Nabi itu jami'ul kalim. Omongan Nabi itu adalah bermakna. Sedikit yang diucapkan beliau akan tapi maknanya luas. Dan beliau adalah paling fasihnya orang. Sehingga orang semuanya faham kalau dengar omongan Nabi. Nabi berbicara itu mafhum bisa difahami. Nabi tidak pernah berbicara dengan bahasa-bahasa yang orang lain tidak faham. Karena Nabi selalu berbicara sesuai dengan akalnya orang yang mendengar. Termasuk pada pertemuan yang lalu, kalau Anda sebagai seorang ustaz, jangan pakai bahasa yang mereka tidak faham. Kalau Anda dengan orang Sunda, tidak usah pakai istilah Jawa, tidak faham istilah Jawa. Bahkan juga tidak perlu pakai istilah Arab dulu untuk sementara. Kalau harus pakai istilah Arab, harus diterjemahkan. Apalagi istilah Inggris misalnya. Harus ada diterjemahkan agar orang itu bisa faham dengan apa yang kita bicarakan. Ma'innatu min fikihi. Ma'innah itu adalah tanda. Tanda daripada kefakihan seseorang. Jadi kalau ada orang itu khutbahnya itu pendek, ringkas, padat, kemudian melakukan sholatnya panjang. Jadi ringkas padat dalam khutbah itu sudah bisa menyelesaikan dan orang faham, menunjukkan kalau dia adalah faqih. Artinya dia punya faham. Faham terhadap ilmu, satu. Faham kepada orang yang diajak bicara, kedua. Faham bagaimana cara menyampaikan, makanya itu faqih. Tiga, seorang faqih. Seorang faqih ini, dalam istilah hadis ini bukan faqih orang mengerti ilmu fiqih saja. Sebab orang mengerti ilmu fiqih memang dalam istilahnya disebut seorang faqih yang mengerti ilmu fiqih, akan tapi bisa jadi di saat menjelaskan bulat. Akan tapi fikih ini adalah orang punya pemahaman terhadap apa yang akan disampaikan, kemudian memahami siapa yang mendengar, kemudian beliau itu mengerti bagaimana cara menyampaikan. Fa'atilus sholata, maka berusahalah engkau untuk memperpanjang sholat. Waqsirul khutbata, kalau engkau khutbah, jangan panjang-panjang, perpendek. Tapi jangan perpendek yang mukhil, yang sampai orang enggak faham, tidak. Jadi, Anda padatkan dalam berceramah khutbah, khususnya khutbah-khutbah yang ada hubungannya dengan sesuatu yang wajib, misalnya apa? Khutbah Jumat. Jadi, hendaknya jangan panjang-panjang. Khutbah Jumat kalau panjang-panjang, ini banyak yang gelisah. Karena ada yang tokonya ditutup, ada yang mobilnya parkirnya di tempat yang tidak tepat, macam-macam itu. Ada yang istri yang nunggu di pinggir jalan sana. Ini betul-betul perlu fikih seorang ustaz ini, seorang penceramah, seorang khatib ini. Ini macam-macam. Ada orang sakit, ada orang. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis sebelumnya ini pernah melakukan sholat panjang. Sayyidina Mu'ad bin Jabal suatu ketika. Mengimami itu panjang banget. Sampai orang menangis itu enggak berhenti, anak nangis, anak di belakang menangis senang. Dengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fattan." Kau ingin jadi penfitnah. Penfitnah itu adalah pengganggu, perusak. Orang jadi enggak khusyuk sholatnya. Ibunya bayi enggak khusyuk, yang di samping kiri kanan juga enggak khusyuk karena kepanjangan dalam sholatmu. Apakah kamu tidak sadar di belakang ada seorang anak, seorang tua yang kecapean, ada orang yang punya hajat dan seterusnya. Begitu indahnya apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma innatun bi fathi mimin maftuhatin. Ma innah dengan mim yang di fathah, tsumma hamzah maqsurah, kemudian hamzah di kasrah. Ma innah. Tsumma nunun musyaddadah. Nunnya ditasydid. Ma innah ai alamatun idalatun, maksudnya menunjukkan. Jadi panjang salat, sedikit khutbah, itu menunjukkan kefakihan, kefahaman seorang yang ingin menyampaikan tersebut. Wa an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, "Bainama ana usalli ma'a Rasulillah, tatkala aku salat bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, it'atisha rajulun minal qaumi." Ada yang bersin dalam salat. Bersin boleh, bersin enggak bisa ditahan. Bersin boleh dan tidak membatalkan salat. Minal qaum, faqultu, kemudian aku berkata, aku menjawab sesuai dengan ilmu yang didapat oleh Sayyidina Muawiyah ibn Hakam. Faqultu yarhamukallah, dalam salat ngomong yarhamukallah. Fikihnya mengucapkan yarhamukallah tidak diperkenankan di dalam salat. Kalau dengan sengaja dan dia kita ngerti artinya, batal salat kita. Kalau kita ada orang di samping kita berbersin ya alhamdulillah, kemudian kita mengucapkan yarhamu kaullah secara fikih, maka kalau kita tidak mengerti sah. Yang namanya enggak ngerti. Tapi kita ngerti artinya, kemudian dengan sengaja, maka batal salat kita. Kenapa? Yarhamuka itu ada ka-nya, ada engkau-nya. Sehingga dhamir engkau itu di dalam salat tidak diperkenankan kecuali hanya untuk Allah dan Rasulullah. Kalau untuk Rasulullah boleh. Sebab kita waktu itu hanya menghadap kepada Allah, kemudian diperkenankan kita bersalam kepada Rasulullah. Tapi kalau kanya kepada manusia, menjadi batallah sholat kita, karena seolah-olah kita telah berbicara dengan manusia. Di saat Sayyidina Muawiyah ibn Hakam as-Sulami mengucapkan yarhamukallah, tentu salah. Tidak diperkenankan. Faramanil qaumu bi absarihim, kemudian orang padang lihat aku dalam salat padang lirik maksudnya. Wah, ini salah. Cuman sama-sama enggak bisa negur, yang lirik juga enggak ngerti gimana cara negurnya. Ini masa salat kok ngomong yarhamukallah. Jadi sama-sama melakukan kesalahan tapi juga sama-sama enggak ngerti caranya bagaimana ngingetkan. Yang mengucapkan yarhamukallah salah, tapi yang mau ngingetkan juga enggak ngerti gimana caranya, hanya ngelirik saja. Lihat. Fakultu, kemudian aku katakan, wa thakla umiyyah. Maksudnya apa dalam bahasa kita? Waduh, celaka ini. Padahal yang lihat saya ini, saya salah ini. Maksudnya ada keluhan di dalam hati, ya enggak enak dilihat sama orang. Masya'nukum tanduruna ilayya. Apa? Kenapa kau melihat saya? Faja'aluna. Faj'alu, kemudian para sahabat Nabi yang lagi sholat itu menjadikan yadribu nabi aidih, memukuli tangan mereka ala afkhadihim, ke paha mereka. Falam raituhum yusammituna, maksudnya apa? Suruh diam. Is pokoknya isyarat aja, enggak ngerti gimana cara ngomongnya, sama-sama belum belajar dari Nabi. Jadi pokoknya ini kamu enggak boleh ngomong gitu, teman. Akhirnya para sahabat Nabi yang dalam salat itu tidak ngerti gimana cara ngingetkan orang yang salah, ya gini. Akhirnya Sayyidina Muawiyah ibn Hakam As-Sulami mengerti, maksudnya dia itu menyuruh saya diam. Falam raitu yusammitunani, mereka maksudnya nyuruhku diam. Ya aku enggak ngerti sebabnya apa ya. Pokoknya walakini aku enggak ngerti sebabnya apa dia ngelarang aku suruh diam, apakah itu salah? Karena sama-sama salat, dia salat. Para sahabat Nabi salat, lakini akan tapi aku sakat tuh juga diam akhirnya. Aku juga diam. Falam shalla Rasulullah sallam. Kemudian setelah Nabi salat, selesai salat. Fi bi abbi huwa wa ummi. Demi ayahandaku dan ibundaku yang aku muliakan. Maksudnya adalah satu kalimat yang ingin ditunjukkan bahasanya ini kalimat yang sangat penting. Biasa dalam Arab menyebut bi abi wa ummi. Bi abi huwa wa ummi. Ma ra'aitu, aku tidak melihat mu'alliman, seorang guru, qablahu wala ba'dahu, tidak sebelumnya dan setelahnya, tidak sebelum Nabi dan setelah Nabi, ahsana ta'liman minhu, lebih bagus cara mengajarinya dari Nabi. Maksudnya apa? Setelah Nabi selesai salat rupanya diajari oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Muawiyah ibn Hakam ini merasa bahwasanya telah dididik dengan oleh Nabi dengan cara yang paling bagus, lalu mengatakan tidak ada cara mendidik lebih bagus daripada cara yang diberikan oleh Nabi. Bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi demi Allah, ma kaharani. Aku salah begitu Nabi tidak membentakku. Wala dharabani, dan juga tidak memukulku. Wala syatamani, dan tidak juga mencaciku. Sekarang kadang-kadang seorang ustaz buru-buru ngerti ini orang awam baru pertama kali masjid sudah disalahin. Ke masjid pakai baju begitu. Duh, ini apa? Ini terlalu buru-buru, terlalu serius. Tapi serius yang salah, serius penting. Jadi ada orang pakai ini ke masjid pakai celana. Misalnya ada preman baru tobat, belum punya sarung. Ke masjid dimarahi sama ustaz, lari tambahan premannya nanti ya. Nah ini hati-hati, jadi ustaz tuh harus lihat dulu siapa dia yang baru datang ini. Mungkin orang yang baru masuk Islam atau baru sadar, baru tobat. Pernah juga ada anak-anak kami, juga ada yang semangatnya kayak gini nih ada. Lalu suatu ketika ada seorang wanita datang ke sini. Pakai rok pendek. Masih ingat mungkin anak-anak siapa, pakai rok pendek. Mau ketemu Buya enggak boleh katanya. Enggak boleh. Ya subhanallah, kebetulan ketemu kami. Kenapa mau ketemu Buya sih? Suruh masuk. Suruh masuk lah. Kan kita enggak tahu siapa dia. Rupanya belum pernah ketemu ulama, berbagai nih pengen masuk. Dan dia dengan derai air mata menangis dia, rupanya punya masalah dengan suaminya. Masuk ke dalam. Rupanya dia habis di suaminya kasar sama dia, dipukuli. Saking polosnya orang menunjukkan kalau bagian tertentu dipukul oleh suaminya, jadi membuka bagian, tidak sudah bisa dibuka. Dan saya masuk saking semangatnya ingin menyelesaikan masalah. Akhirnya apa? Kenapa tadi tidak boleh masuk ya? Iya katanya kami tidak pakai kerudung, kan saya tidak siap ke sini, tidak apa-apa, masuk ketemu sini. Baik, akhirnya kita ngobrol dan masalah tidak selesai, besok ke sini lagi, tiga hari ke sini lagi. Tiga hari ke sini lagi sudah lupa orang yang kemarin itu saya itu. Karena datang lagi sudah ngerti sendiri pakai baju yang rapi sudah. Coba dari awal diusir sama anak-anak, mungkin tidak bisa pakai baju yang baik. Jadi kadang-kadang kita terlalu terburu-buru. Jadi kalau melihat orang, lihat dulu dia mungkin orang baru atau mungkin orang punya masalah besar, dia tidak punya, belum punya baju, baru sadar, ya biar saja masuk. Yang penting kita tidak melihat, selesai, baru nanti diingatkan. Dan saya pun tidak ingatkan nanti kesini lagi ya. Cuman saya ingatkan tadi nggak boleh masuk ya. Iya, nggak boleh ketemu ya karena baju saya begini. Iya kalau hari ini, tapi lain kali ya, baju bagus kan belum siap. Iya Bu ya, saya kan tidak siap. Baik, akhirnya mungkin omongannya dipegangi sendiri, akhirnya datang ke sini sudah siap, sudah pakai baju yang bagus. Artinya kadang kita terlalu terburu-buru. Pengurus masjid pengen masjidnya bagus, tulisannya ancaman semuanya, serem ini. Wah ini kan begini, awas ini. Akhirnya mau masuk masjid malas. Orang bermacam-macam, sampai ada orang kencing di masjid Nabi, sahabat Nabi marah. Jangan. Kencing di masjid Nabi. Karena Nabi menduga bahasanya ini mungkin orang baru, sebab kalau orang muslim enggak mungkin kencing di masjid. Akhirnya apa? Stop. Setelah di stop selesai, Terkagum orang itu. Coba, kamu tahu enggak? Kalau sampai orang itu, akhirnya orang itu setelah melihat akhlaknya Nabi menjadi dekat kepada Nabi lalu masuk Islam. Lalu Nabi mengingatkan kepada para sahabat Nabi, coba, kalau seandainya orang itu kamu pukul dan lari, apa kerusakannya? Satu, kencingnya kemana-mana. Yang kedua, mungkin menjadi penyakit bagi dia karena menahan kencing. Yang ketiga, mungkin dia tidak akan masuk Islam. Cuman dibiarkan dulu oleh Nabi. Nabi hanya mengingatkan, ini masjid untuk beribadah, bukan untuk kencing. Jadi ini itu akhlak Nabi SAW, kan jangan terlalu terburu-buru dah mentang-mentang, wah, masjid harus bersih, rumah Allah dijaga, wah. Akan tapi orang menjadi takut. Sebab orang yang datang macam-macam, ada orang semua di perjalanan, ya dalam keadaan mah pengin sholat, ternyata bajunya tidak bagus, atau apa, masuk ke masjid pengin kenal, pengin dekat kepada Allah, ada majelis, macam-macam. Orang datang boleh bermacam-macam, tapi kalau suruh pulang kembali lagi satu macam nanti, kan begitu. Akan ketemu nanti, itu pendidikan dari Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Muawiyah ibn Hakam mengatakan, Nabi mengingatkan halus. Inna hadhi sholah, ngomong tak, Muawiyah, sholat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, enggak boleh kamu ngomong sama orang, sebab yarhamuka Allah itu ngomongnya sama orang, enggak boleh, gitu tak. Innama hiya tasbih, akan tapi di dalam Nabi tidak mencaci, hanya tersenyum Nabi sambil ngomong, Muawiyah, iya ya Rasul, sholat itu untuk tasbih, zikir, untuk tasbih, takbir, dan sebagainya. Enggak boleh ngomong kepada orang. Wa qira'atul Qur'an, baca Qur'an di dalamnya. Kama qala Rasul, atau seperti yang disabdakan Nabi. Jadi teguran Nabi itu indah, karena dia belum tahu, dia belum mengerti. Dan kemudian dijelaskan Nabi juga, nanti ini banyak dibalik, ini hukum tentang bagaimana jika kita melihat orang yang melakukan kesalahan di dalam sholat, seperti imam melakukan kesalahan, maka para sahabat Nabi sebelum tahu, sebelum mengerti caranya mengingatkan imam yang salah itu ya gitu. Lalu diingatkan oleh Rasulullah, kalau ada imammu salah, kamu ingin mengingatkan imammu yang salah di dalam sholat, maka kamu mengucapkan tasbih. Kalau tepuk itu kerjaannya perempuan. Kalau perempuan enggak usah keluar suara, enggak usah pakai subhanallah, enggak usah. Kalau perempuan cukup menepuk tangan, ya ini. Jadi plek gitu, bukan tepuknya pun para ulama menghimbau tepuk seperti ini. Jadi agar beda dengan tepuk hore. Jadi beda caranya gini. Nah, ini. Itu perempuan. Perempuan enggak usah pakai subhanallah, tapi yang pakai subhanallah siapa? Kaum pria. Subhanallah. Ya, subhanallah itu cara jamaah laki pria untuk mengingatkan imamnya jika melakukan kesalahan. Baik, kemudian lanjutannya. Qultu ya Rasulullah. Ya maksudnya ya Rasulullah, mohon dimaafkan deh. Saya itu adalah apa? Ini hadithu ahdi bi jahiliyatin. Hadithu ahdin bi jahiliyatin. Aku ini kan baru masuk Islam ya Rasulullah. Ya Nabi memaafkan, memang itu kenyataannya. Makanya Nabi ngerti, tidak semua orang yang ada di sini adalah orang yang sudah benar, mungkin baru kenal Islam. Bahkan di sini hari ini pun ada yang sudah di majelis bertahun-tahun, Masya Allah. Ada yang sudah 2 tahun, ada yang baru datang hari ini tuh di belakang itu. Ya beda dong. Tapi nanti pada akhirnya sama semuanya. Tidak bisa disamakan. Wa qad ja'a Allahu bil Islam. Aku ini adalah asli dari jahiliyah, baru kenal Islam. Maka aku tidak ngerti begini ini, maksudnya ilmuku masih sedikit. Nah, ini pendidikan lagi adalah apa? Kalau memang kita itu orang baru, hendaknya meletakkan diri kita sebagai orang yang tidak mengerti. Yang repot itu adalah sudah baru sok tahu, ini repot. Dia insaf, saya baru ya Rasulullah, saya tidak ngerti. Tapi alhamdulillah Islam datang kepada kami. Wa inna minna rijalan, akan tapi ya Rasulullah, pada kami bukan saja urusan begini, banyak kejadian di kampung saya. Suku saya, masyarakat saya itu aneh-aneh, ada rijalan orang-orang yang ya'tunal kuhan, yang mendatangi dukun. Mendatangi dukun dikatakan bahasanya tidak diterima sholatnya 40 hari. Jika mempercayainya termasuk bagian daripada kekufuran. Datangi dukun, ngapain datang ke dukun? Kalau datang untuk nasihati boleh. Dukun itu apa sih? Dukun itu bukan harus orang pakai udeng, bukan. Macam-macam model dukun. Pokoknya dukun dengan ciri 3. Sok tahu yang gaib. Sok tahu yang gaib dengan 3 model. Satu, mencuri ilmu dari ilmu jin. Persihiran, ilmu daripada dari jin, mendengar bisikan syaitan dan jin. Yang ketiga adalah dengan melihat daripada tanda-tanda, kemudian selalu dijadikan dasar. Maksudnya gini, Allah kadang memberi kepada seseorang, hati-hati ini yang paling susah ini, memberi kepada seseorang ini adalah kebenaran di saat berucap. Dugaannya itu pas kadang. Cuman yang jadi masalah adalah tambahannya. Karena sudah merasa kalau ngomong selalu benar, akhirnya ngarang-ngarang ada tambahannya. Ini biasanya tidak disadari kalau dia adalah masuk dunia perdukunan. Makanya jangan percaya kalau ada orang ngomong sesuatu-sesuatu yang hendaknya disembunyikan. Tentang kematian, mati besok, ini kamu ada ininya, wah ada macam-macam. Sekarang ada jinnya 20. Ya ini mana dunia perdukunan. Jadi seolah-olah tahu yang gaib, dukun. Jadi dunia perdukunan ini mengerikan. Kalau ada orang diberi oleh Allah pengetahuan bab karamah, maksudnya mengetahui sekarang kejadian di Surabaya begini, itu hanya sesaat-sesaat. Bukan selalu tahu, oh, aku bisa neropong di sana, wah pakai teropong-teropong, kayak itu. Dunia perdukunan pakai teropong-teropong. Ada orang datang ke sini menganggap saya dukun kayaknya. Buya tolong diterawang saya. Wah ini, saya menganggap dukun saya. Gimana saya bisa nerawang? Saya bukan dukun ini. Suruh nerawang ini, nerawang saya. Saya minta diterawang. Jadi selama ini Anda tidak mendengar kalau saya ini ustadz saja. Ustadz pun saya masih niru kayaknya ustadz, belum beneran. Sekarang sudah dianggap jadi dukun, kan repot, suruh nerawang. Suruh nerawang suaminya juga. Sebenarnya ini penyakit pakai terawang-terawangan itu. Suruh melihat yang gaib. Saya tidak tahu yang gaib. Ada para kekasih Allah nanti diberitahu oleh Allah, itu pun sangat terbatas, namanya babul karomah. Tapi kalau menjadikan obrolannya sesuatu, obrolan selalu sesuatu yang seharusnya tidak boleh disampaikan, kayak itu ngomong soal tahu ini, tahu ini, adalah sudah masuk bab banyak dustanya, dan itulah masuk dunia perdukunan. Hati-hati. Fala ta'tihim, maka jangan datang kepada mereka, kata Rasulullah. Jangan datangi mereka, kuhan. Jadi perdukunan. Biarpun mas sampai diisyaratkan, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sangat keras dalam hari ini. Kadang-kadang modelnya model pakai agama. Jadi ustadz setengah dukun juga ada. Atau maksudnya dukun nyamar jadi ustadz, paling enak begitu saja. Jadi kalau cerita macam-macam, nanti saya mau ketemu, tidak tahu benernya bagaimana. InsyaAllah saya nanti malam mau sowan Sunan Gunung Jati. InsyaAllah besok saya kasih kabar. Ya salam bahasanya, mau sowan Sunan Gunung Jati. Apalagi, alhamdulillah semalam Nabi Adam, Nabi Idris. Wah, kacau ini. Ngalang-ngalai dari Wali Kutub, saya Abdul Qadir Jalani, tidak pernah cerita begitu. Nah, ini ada model macam-macam itu. Nah, ini, bahkan suatu ketika ini, kita tidak datang lagi, dan memang masalahnya adalah obatnya manjur, penyakit nih. Suatu ketika ada orang jago ngobati dia, memang yang daftar ngantri, dan kemudian salah satu, ada waktu itu ada kena penyakit, ada penyakit kulit, dan penyakit apa, kita ngantarkan beberapa orang, dan sembuh memang di tempat tersebut. Cuman gara-gara setelah itu dia cerita, kita tidak mau datang lagi, dan haram saya mendatangi tempat tersebut. Cerita, saya itu kalau sudah ziarah Nabi Muhammad itu, saya langsung dipersilakan masuk Rasulullah. Saya ngobrol berdua dengan Rasulullah. Waduh, kacau ini. Saya dengar dengan kuping saya ini, wah ini tidak boleh lagi datang ke sini. Tak pikir dia baik mulai kemarin, tak tahu nyomongnya sudah bual kayak begitu. Terus omongannya sudah yang gaib-gaib, sudah saya tahu. Coba dia tidak bohong saja, tidak ngomong yang aneh-aneh, kan obatnya mujarab, sudah kan. Alhamdulillah. Ini adalah problem dunia-dunia perdukunan, tapi gayanya Ustadz ini kan repot lagi. Maka Anda jangan dekat dengan orang-orang yang sok-sok sudah berbicara-bicara begitu. Maksudnya biar dianggap dia punya kasyaf dan semuanya. Kasyafnya para kekasih Allah itu tidak selamanya. Dan kasyaf bagi kekasih Allah itu berat. Misalnya dibukakan seorang waliullah, dikasih tahu bahwa dia melakukan kemaksiatan. Dia nangis karena apa? Pengennya tidak melihat aibnya orang. Misalnya ada seorang waliullah melihat si fulan berzina, si fulan ini. Itu nangis mereka. Saya tidak ingin lihat aibnya orang, tapi dibuka oleh Allah untuk sebuah pesan, untuk menyampaikan pesan, atau untuk sebuah hajat. Tapi mereka sebenarnya menjerit, saya tidak ingin seperti ini. Lalu sekarang ngaku wali, walinya ngaku. Setiap hari ngaku kasyaf. Lihat ini itu, cerita ini setiap pagi cerita sama Ruhani, hari ini kejadian di sini ini. Padahal baru lihat internet dia. kayak kasep beneran, pendusta semuanya. Hati-hati. Baik dunia perdukunan ini luar biasa. Sebab pada dasarnya kita tuh beriman kepada yang gaib, maka di situ ada orang yang main-main di balik yang gaib, yaitu dukun. Maka Nabi mengatakan, "Fala ta'tihim, jangan kau datangi mereka." Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Di antara kami ada orang-orang yang tatayyur. Tatayyur itu ada yang mempercayai dengan burung. Ada saneh sama jarih ya. Ada burung nama burung ya, burung apa gitu. Jadi pokoknya istilahnya urusan dengan burung atau binatang. Dia mau pergi. Kalau lihat burung pergi ke sana, batal. Wah ini. Jadi ini maknanya luas, bukan saja urus tatoyong lihat burung ini. Ada misalnya yaitu kalau di negeri kita ini ada burung gagak. Oh, burung gagak di rumah kita. Waduh, ada yang mati. Tatoyur mempercayai tentang burung-burung. Kalau Nabi mengatakan apa? Dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu sebenarnya hanya unek-unek di hati mereka. Artinya melihat burung pergi ke barat, ke kanan. Kalau misalnya ada burung namanya saneh ya, apa istilah di Arab yang Nabi sebutkan itu. Jadi kalau ada burung itu, biasanya burung ke arah kanan sana, maka kita pergi. Kalau burungnya ke arah kiri, batal pergi. Kayak ada ular di tengah jalan, ada orang di tengah jalan lihat ular nyebrang, itu balik. Ajib, kalah sama ular. Balik. Kenapa? Ada ular lewat, wah celaka ini. Oh, dia suudzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, maka jadilah celaka nanti. Burung biarkan burung. Burung mencari makan kok dia. Bukan karena ngurusi nasib kita. Yang ngurus nasib kita adalah Allah. Ini macam-macam keyakinan-keyakinan yang semacam ini, dan tatayur ini nanti lawannya adalah tafaul, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasyaum, tatayur ini juga ada hubungannya dengan tasyaum. Tatayur itu ada menghubungkan dengan burung-burung, binatang-binatang ini untuk menentukan pilihan dan nasibnya. Adalah tasyaum, jadi menjadi prasangka buruk. Ada ini prasangka buruk. Di rumah gelasnya pecah, prasangka buruk. Waduh, ada apa ya? Ya kalau ada gelas pecah ya, oh insya Allah rezekinya mau ditambah, namanya gelas bisa pecah. Kalau gelas terbang itu namanya suami ngamuk. Suami yang enggak santri, oh, gelas ya pecah lah namanya gelas kok. Cuman kadang-kadang ditafsir yang aneh-aneh. Nasi busuk, waduh Pak, nasinya busuk, anak kita yang lagi kuliah mungkin demam. Demam bener tuh, prasangka buruk enggak? Enggak ada. Hendaknya kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasuddunnahum. Falayasuddannahum. Maka kalau kamu menemukan yang demikian, unek-unek di dalam hati, prasangka, jadi mau pergi, tatanya burungnya pergi ke arah timur, wah ini gak boleh menurut dukun, maka jangan sampai unek-unek itu menghalangimu untuk berjalan, terus pergi, jangan pikirin itu, jangan sampai menghalangi pergi, sudah lawan itu. Loh, tapi kecelakaan benar. Wow, tidak ada hubungannya dengan burung. Kecelakaan mengajut itu mau celaka ini. Ada orang nggak ngelihat burung pun juga ada kecelakaan kok. Malam-malam kecelakaannya mana ada burung? Nggak ada burung. Jadi nggak ada urusan dengan burung. Cuman orang itu kadang-kadang begitu. Dunia iblis itu menjadikan orang tersesat. Pas kebetulan melanggar burung, kecelakaan. Ya, ini. Dagasan. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Tsuklu idzamitha'i al-mutsallatsati. Thuklu adalah dengan dom tak thuk wa thukla, yaitu al musibah. Ya aduh, celaka ni, musibah ni. Wa maka haroni, mahana haroni, tidak membentakku. Rasulullah tidak pernah membentakku. Ini adab yang dilakukan Nabi di dalam mengingatkan. Kemudian hadis yang terakhir, Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu qala, dari Irbad, beliau berkata, wa'adzana Rasulullah, Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami, mu'aidatan, dengan sebuah nasihat. Wajilat min hal kulub, hati bergetar. Begitu dahsyatnya nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergetar hati. Maka para ulama menjelaskan makna nasihat yang membuat hati bergetar ini adalah yang tidak dibarengi dengan canda, tapi dengan kekhusyuan dan ketulusan, sehingga dirasakan oleh hati. Wadrafat min hal uyun, menetes air mata. Wadakar al-hadis, kemudian hadisnya ini panjang disebutkan. Waqad sabaqa bi kalam kamalihi, hadis ini pernah disebutkan dengan sempurna oleh Imam Nawawi, fi babil amri bil muhafadzati ala sunnati, di dalam bab bagaimana kita menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarna anna Tirmidzi qala innahu haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan bahasanya itu hadis hasan sahih. Ini adalah gambaran bagaimana Nabi kalau menasihati adalah dengan penuh kewibawaan. Majlis ini ada wibawa. Sehingga orang menghargai apa yang disampaikan Nabi, sehingga menjadikan hati itu bisa bergetar. Karena apa yang disampaikan berwibawa. Tidak ada sesuatu yang jorok. Naudzubillah. Kalau ada seorang penceramah, lah kok jorok lidahnya, akan dihisap yang demikian menjadi berkahnya majlis itu dicabut. Bicara jorok. Bicara kotor. Naudzubillah. Pernah. Suatu kita dengar, bingung kita ini ceramah atau cerita tentang cerita. Sangat porno, sangat jorok. Bicara tentang hal ini. Sehingga kehinaan-kehinaan jadi terbayang di majelis yang mulia. Atau dari awal akhir ngocok perut sampai ibu-ibu ini hafal betul sampai di rumah masih ingat betul dengan leluconnya dengan ustaz tersebut. Semoga Allah mengampuni. Mungkin gayanya seperti itu akan tapi mohon ini pendidikan dari Nabi ini diamalkan berubahlah perlahan demi perlahan. Karena ilmu ini adalah nur. Hendaknya dikirim dengan adab, tata krama, kebersihan, kebaikan, ilmu nur. Jangan sampai kita menyampaikan pesan-pesan itu adalah dengan tidak menjaga wibawanya majlis, kemudian tidak menjaga wibawanya Al-Quran, bahkan ada Al-Quran dimain-mainkan, ini juga ada, Al-Quran dimain-mainkan, hadis Nabi dimain-mainkan, hadis Nabi dibikin main-main, Al-Quran juga dibikin main-main, haram yang demikian ini tidak diperkenankan, bahkan kalau dengan sengaja Al-Quran dimain-mainkan keluar dari iman. Kalau selama ini kita sibuk, heboh, misalnya dengan orang yang merendahkan Al-Quran, bisa jadi seorang ustaz tanpa disadari main-main Al-Quran, guyonan tentang Al-Quran, dia sebetulnya telah merendahkan Al-Quran. Dan kalau diyakini, disengaja, maka dia keluar dari iman. Kalaupun tidak, maka itu adalah maksiat dan harus tobat. Baik, inilah apa yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab, bagaimana kita di dalam memberikan nasihat, hendaknya kita itu harus ngerti waktu, hendaknya kita harus pas, tepat, maka empat hal mungkin dengan hikmah ya. Kalau menyampaikan pesan-pesan kebenaran hendaknya dengan hikmah, makna hikmah adalah tepat dosisnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak terlalu keras, juga tidak selalu lembut, akan tapi sesuai dengan orang yang diajak bicara. Kemudian memilih waktu yang tepat di dalam menyampaikan supaya orang tidak lari dari kebenaran gara-gara kita salah memilih waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan orang yang bakal mendengar, kesiapan orang yang bakal mendengar. Artinya orang yang mendengar itu kita persiapkan dulu. Kita persiapkan dulu. Sehingga wajar dengan mukadimah dua membaca sholawat sesaat, zikir sesaat, baru setelah itu diem, baru pengajian dimulai. Kemudian apa? Berusaha untuk meringkas omongan itu supaya tidak kemana-mana ya. Supaya tidak ngelantur kesana kemari, hendaknya diringkas, padat, sehingga orang mampu merekamnya. Sehingga tidak pakai tambahan yang macam-macam ya, jadi direkam mudah. Kemudian yang kelima adalah perlu kelembutan. Kalau memang itu orang perlu kelembutan, hendaknya kita mendahulukan kelembutan terlebih dahulu, kecuali nanti kita menemukan orang yang tidak bisa dengan kelembutan, misalnya harus diberi sedikit ketegasan, itu pun ternyata tidak semua orang. Tapi pada dasarnya lembut ini adalah harus kita dahulukan. Karena lembut ini rata-rata orang rindu kelembutan dan faham dengan kelembutan dan akan mudah tersentuh dengan kelembutan. Kalau ada misalnya dari 1000 orang 2-3, maka yang jadi ukuran adalah orang banyak dulu. Oh, ini ada 3 orang yang kalau tidak kasar tidak bisa, ya itu babnya sendiri. Jangan semua orang kita kasarin. Ukurannya adalah orang yang banyakkan dan Nabi mengajari umumnya orang adalah harus kita beri pemahaman dengan cara yang lembut. Kemudian kalau ternyata ada 1-2 yang enggak paham-paham dengan lembut, maka itu adalah babnya sendiri. Mungkin harus kita sisihkan, kita beri waktu yang khusus, di tempat yang khusus, untuk berbicara dengan orang tersebut dengan sedikit jelas atau sedikit tegas. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kesurang kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana pun anda berada. Selanjutnya, marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan. Dan satu pertanyaan, kami juga melemparkan kepada pemirsa Facebook barangkali. Anda ingin menanyakan dengan cara anda mengirimkan pertanyaan anda di www.facebook.com/boyaya.albahjah. Baik, kami persilakan dulu kepada para hadirin. Baik, kami persilakan dari jemaah satu, bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, masalah riba, Buya. Apa? Masalah riba. Kalau yang pinjam itu pemerintah, sekarang tuh kurang lebih 3.600 triliun. Kita bayar riba itu per tahun mungkin sekitar 70 triliun. Jadi per orang itu kita punya utang 15 jutaan. Urusan negara ini? Urusan negara. Negara. Apakah kita semua rakyat Indonesia itu ikut menanggung riba itu, ya, dosanya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Puntan, saya ingin bertanya tentang yang ibu hamil itu tuh, Buya. Kebanyakan dari ibu hamil yang sekarang itu tuh suka menggunakan apa? Cetikan kuku yang dikalungkan di leher. Apa itu? Cetikan kuku. Gunting kuku yang sering dikalungin ke leher. Katanya mah karena supaya jin-jinnya pada takut. Nah, dari yang ingin saya tanyakan, dalam menghadapi hal tersebut, bagaimana ya, Bu, ya? Cara kita menghadapi hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi, Bat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ingin menanyakan tentang masalah orang-orang yang mungkin mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan syariat, seperti yang menghalalkan masalah homo, yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib, dan ya dari golongan liberal itu, Bu, ya. Itu apakah bisa sudah langsung diklaim sebagai seorang yang murtad, Bu, ya? Lalu apakah nanti ketika matinya itu dia disolati sebagai orang Islam atau tidak, Bu, ya, jika mereka masih belum menarik fatwa-fatwa mereka yang bertentangan dengan syariat. Lalu terus menyambung dari apa yang Buya sampaikan tadi, jika kita menemukan di suatu majelis ternyata ustadznya mungkin ya tadi keluar dari apa yang diajarkan Nabi dengan cara menjadikan majelis sebagai guyonan yang tidak pantas, atau mungkin ya menyebutkan ayat dan menggunakan ayat atau hadis dipermainkan seperti itu, sikap kita sebagai orang yang hadir di situ seperti apa, Buya? Apakah kita diam atau langsung meninggalkan? Baik, terima kasih, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang urusan utang negara dengan negara, yang di dalam utang piutang itu tentu terjadi urusan riba. Dan Buya perlebar, kami perlebar lagi, urusannya bukan urusan riba saja, akan tapi segala kejahatan-kejahatan, misalnya tentang adanya prostitusi, legalisasi tempat pelacuran, kemudian izin tentang diadakannya tempat-tempat hiburan yang di dalamnya ada perzinaan, pabrik-pabrik minuman keras dan sebagainya, itu adalah memang urusan negara. Pertanyaannya sangat tepat, apakah kita juga ikut andil dosa? Saya sih nggak setuju. Masa apa pabrik minuman keras diizinkan atau segala macam bentuk kemaksiatan atau riba tadi, saya tidak setuju. Apakah saya juga ikut dosa? Maka jawabannya sederhana, sebelum kita jabarkan lagi, Anda akan ikut mendapatkan dosa jika Anda punya kemampuan untuk merubah lalu Anda tidak merubah. Satu. Kedua, Anda akan ikut mendapatkan dosa kalau Anda ikut andil dalam keberadaan pemerintah seperti itu. Maka ini, Anda ikut bagian. Tapi, kalau Anda mulai dari ingkar Anda ingkar dan keberadaan negara sudah ada seperti itu, bukan syariat Islam yang ditegakkan, akan tapi Anda sudah tahu melihat negara semacam ini, maka Anda tidak ikut andil dalam hal ini. Kalau Anda betul tidak ikut andil, maka kemudian Anda sudah berusaha semampu Anda sebagai warga, kapasitas Anda sebagai apa, dan Anda jalankan sebagaimana mestinya, maka kalau Anda sudah seperti itu, maka Anda tidak ikut dosa dalam hal ini. Tapi akan mendapatkan dosa yang sangat besar jika Anda ikut andil di dalam tidak berjalannya syariat di dalam negara tersebut. Contoh, Jika di dalam pemilihan misalnya, pemilihan Pak Bupati atau Gubernur atau Presiden misalnya, Anda tahu bahwasanya yang mengerti halal haram urusan riba adalah orang Islam. Yang mengerti tentang haramnya perzinaan adalah juga kaum muslimin, hukum-hukum para ulama. Nah, ternyata Anda ikut andil di dalam memilih seorang pemimpin misalnya yang tidak kenal Islam, maka di balik itu semua bakal terjadi kesalahan yang banyak setelah itu. Maka Anda ikut andil karena Anda memilih, padahal memilihnya sekali hanya dapat duit 50 ribu misalnya. 50 ribu itu adalah tiket neraka. Karena Anda telah memilih orang tersebut, maka orang tersebut setelah terpilih dia akan bisa berbuat apapun, dan karena dia tidak kenal agama Allah, tidak kenal Nabi Muhammad, maka hukum yang diterapkan pun bukan hukum agama Nabi Muhammad. Maka karena Anda ikut andil, ya sampai kapanpun Anda dapat dosa. Makanya ini harus hati-hati dalam urusan memilih pemimpin, memilih DPR, apa DPR ada DPR dipilih kan? Dipilih ya. Ini harus hati-hati Anda. Kalau Anda, termasuk Anda yang ikut jadi pejabat misalnya, Anda punya tanggung jawab untuk merubah. Kita ingin bahwasanya bupati, wali kota, gubernur itu adalah yang memang niatnya karena Allah. Apapun bentuknya, saya juga harus turun. Saya ingin turun dengan kemuliaan. Pokoknya saya akan membuat perubahan. Biarpun besok dipecat, enggak penting. Nah, hebat, membuat perubahan. Dan negara kita hukumnya adalah hukum Pancasila. Ini adalah kesempatan bagi siapapun, negara Pancasila. Di dalamnya adalah bagaimana kita bisa mengusulkan hukum-hukum secara baik dan benar. Artinya kesempatan bagi kita semua. Kalaupun Anda menjadi seorang pejabat DPR misalnya, Anda harus berjuang di situ mati-matian untuk menegakkan syariat Islam. Apalagi Anda misalnya ustadz, lalu jadi DPR. Mestinya Anda paling kencang di dalam menegakkan syariat. Jangan sampai sebuah koran menerbitkan sebuah cerita, dan itu benar. Saya menganggap ini banyak benar. Karena ada artis itu kalau jadi DPR, artis kan katanya jelek ya. Tapi ada sebagian artis kalau jadi DPR, dia serius membenahi umat ini. Tapi mantan ustadz, ini misalnya misal ini, mantan ustadz, repot kalau mantan ini. Nggak ada suaranya sudah, nggak tahu di mana suaranya ini. Ini kan problem besar ini. Tanggung jawab di hadapan Allah. Maka Anda boleh besok daftar jadi DPR. Anda pun boleh besok jadi bupati. Cuman harus punya prinsip. Saya akan jadi bupati sekali aja nggak apa-apa. Tapi saya akan rubah. Semua keharaman akan saya tutup. Biarpun besok saya dipecat, nggak penting. Biarpun saya besok ditembak mati, nggak apa-apa. Mati syahid. Keharaman-keharaman, minuman keras, diskotik, segala macam. Wah, hebat. Karena sebetulnya orang yang biasa masuk diskotik itu, yang biasa disko dan kemudian melakukan keharaman zina itu gara-gara Anda tegas sebagai seorang pejabat, dia suatu ketika bersyukur karena apa? Menjadi tidak berzina, selamat, tobat, masuk surga, syukur kepada Anda. Sebenarnya kita ingin menyelamatkan mereka, cuman hawa nafsu mereka menjadikan menentang kebenaran yang ditegakkan oleh para pejuang-pejuang itu. Makanya ini, dan itu orang yang misalnya sekarang ada, misalnya ada pergolakan, ada berkumpulnya para ulama menginginkan sebuah kemuliaan, itulah orang yang selamat nanti. Kalau seandainya negara ini dipimpin orang-orang enggak benar, maka orang itu yang selamatkan dari awal, saya enggak mau, ya Allah jangan dihukum saya. Saya enggak mau dia jadi pemimpin. Tapi saya kalah. Oh, kamu kalah di dunia, dijawab oleh Allah. Tapi di akhirat kamu menang. Jadi hati-hati Anda memilih RT pun harus mikir. Gara-gara RT kedainya gede haram nanti. Jadi kuwu, milih bupati dan seterusnya harus Anda. Jadi kalau memang Anda ikut andil dalam kepemimpinan orang tersebut yang ngurusi negara atau ngurusi kabupaten itu, maka Anda ikut bagian dosa. Tapi kalau Anda tidak ikut andil dan Anda berusaha untuk menghentikan semampu Anda, Anda tidak dosa. Anda harus berusaha semampu Anda dan Anda harus ingkar terlebih dahulu, baru setelah itu Anda tidak mendapatkan dosa. Riba yang terjadi, lihat. Jangan sampai menyerah, sampai katanya, ya biarpun kita tidak mau riba, tetap kita makan debunya riba. Itu aspal semuanya itu juga macam-macam, ada riba, ada sebagainya. Hehehe. Kalau memang kita, Nabi kan mengingatkan masalah riba ini, kalau memang kita itu tidak bisa terbebas dari riba, kalau memang kita tidak makan riba, tapi pun kita kena debunya riba, jalan raya yang kita pakai, lampu listrik, semuanya. Itu adalah ada urusannya dengan riba dan haram. Kalau memang ini, tapi jangan menyerah berarti kita lulus dengan riba. Bahasa sederhananya, kalau memang saat ini kita susah menghindar dari riba, Biarpun kita sudah menghindar dari riba, ternyata jalan raya, ternyata ini ada urusannya dengan riba, maka kami sampaikan, kalau memang Anda menghindar dari riba tidak bisa, biarpun kita sudah menghindar dari riba, kita masih kena debunya riba, maka dari itu jangan Anda ngumpulin debu riba, selesai. Jangan bikin pabrik debu. Lalu menyerang ngalah, wah ini sudah terlanjur, negara sudah begini, mau apa lagi? Enggak berusaha itu. Anda harus berusaha untuk menghindar dari riba. Tapi tetap jalan yang kita pakai juga ada ribanya dan sebagainya. Nah, kalau memang jalannya saja sudah begitu, jangan riba kok masukkan ke rumahmu. Jangan masukkan ke mulutmu. Di jalan sudah ada, terlalu banyak kita ketidakbaikan. Sudah begitu mau kita masukkan ke rumah kita. Mana iman kita? Jadi tetap kita berusaha. Jangan sampai gara-gara keadaan negara semacam itu putus asa. Pun negara juga semikian kok. Wah, asuransi islami apa, nanti asuransi di atasan juga gak islami lagi. Lah itu urusan Pak Presiden, makanya berat jadi Presiden. Kalau kita sudah berusaha mengislamkan program dari kecil, tahu di atas di ujungnya sana kita gak mampu, kalau yang tidak mampu Allah tidak akan menghukum kita. Tapi selagi masih bisa kita islamkan di rumah kita. Bahasanya, bahasa sederhananya gini, islamkan undang-undang di dalam rumahmu sendiri dulu. Jangan sok menyeru negara Islam di rumahmu itu yang presidennya kamu, wakilnya istrimu, menterinya anak-anakmu. Kamu bisa enggak negakkan syariat di dalam rumahmu? Jangan sok bicara tentang negara Islam, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Mau ngapain? Rumahmu itu loh presidennya kamu. Enggak usah ribut ngurus, enggak usah ngurus repot ngurusi presiden. Di rumahmu presidennya dirimu sendiri, pemimpinnya adalah kamu. Anda pemimpin di dalam rumahmu. Bisa tegak tidak syariat Islam? Itu dulu. Baru setelah itu kelas KRT deh. Yuk. Kelas ini, jadi berusaha tidak boleh terhenti, maka itu menjadikan kita selamat dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah masalah hati-hati Bu, gunting bisa nusuk itu. Cetek baju bisa nusuk, ngapain ditaruh di baju? Gunting taruh di sini, jarum. Jarum pentol sono ngatur kerudung, itu pun saya hisapkan hati-hati. Apalagi jangan digigit bisa ketelen itu. Jadi jarum pentol itu ya wajar untuk ini. Tapi kalau lagi hamil nyari gunting taruh di baju bahaya itu nanti. Apalagi baju sudah gede, perutnya besar, semakin ketat itu bisa saja ketusuk sama pisau gunting. Gunting taruh di sana agak tinggi agar tidak dipakai main anak-anak ya. Jadi jauhin, enggak usah pakai begitu ya. Kalau orang gantungin gunting di situ enggak punya kepercayaan ya boleh-boleh saja tapi bahaya. Tapi kalau yang percayaan dengan gunting ini begini-begini menjadi tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, enggak. Gunting tidak akan merubah. Memang kalau pakai gunting kenapa? Jin tidak mau deket-deket. Kalau jin enggak deket-deket pakai doa bukan pakai gunting. Jin paling senang sama gunting. Awas yang suka bawa gunting, datangi jin nanti. Digituin saja biar takut nanti. Pakai tek kuku. Nah, jadi tidak usah bawa yang demikian itu. Tidak tahu ilmunya ilmu apa itu. Wah, ilmunya mbah saya. Cuman kata ibu saya suruh pakai begitu. Ya sudahlah, kalau ibu yang pakai sebentar. Pokoknya generasi selanjutnya enggak boleh berlanjut. Anda jangan nasihati anak Anda. Saya sama ibu suruh pakai, kalau dipakai tuh gini. Daripada saya marah ibu saya gimana? Ya sudah sempitin aja, nanti kalau ibu enggak lihat taruh lagi. Sebab seorang ibu sepuh itu kadang-kadang dinasihati juga susah, malah marah, doain jelek nanti kan? Ya sudah, iya bu, iya, lepas lagi. Tapi Anda jangan nasihati anak Anda, pakai, saya dulu juga gitu. Wah, berarti tidak tobat namanya. Tidak ada, Anda usah pakai gunting ya. Sayang, gunting taruh di yang rapi, yang bagus, bahaya di sini. Ya, masuk pesawat tidak boleh nanti. Jadi tidak usah, itu adalah keyakinan-keyakinan yang ada di kampung-kampung seperti ada jarum, ada sebagainya, dan tidak diperkenankan yang demikian itu. Kalau diyakini bisa masuk bab syirik, kalau meyakini. Kalau menjadi sebab kebiasaan saja, kami sampaikan itu biasa. Hanya pakai gitu-gitu saja, tidak ada keyakinan. Loh terus ngapain taruh situ? Kalau tidak ada keyakinan, coba. Ayo. Kalau tidak ada keyakinan, tidak mungkin taruh di situ. Tidak ada keyakinan akan menjadikan selamat ini. Enggak mungkin taruh di situ, kalau enggak ada keyakinan mesti taruh di meja yang rapi, taruh selorok apa laci, selesai. Enggak usah yang demikian itu. Jadi hukumnya jika ada seseorang meyakini kalau itu adalah menyelamatkan, maka itu termasuk bab yang diharamkan dan bisa saja masuk bab syirik, sebab kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jimat pun adalah bukan sesuatu yang mutlak diharamkan, akan tapi kalau maknanya adalah ngambil keberkahan daripada ayat Al-Qur'an yang ditulis di dalam kertas tersebut. Tapi kalau meyakini itu punya kekuatan tersendiri, maka babnya syirik dan itu berbahaya sekali. Jadi boleh kita membaca ayat-ayat Al-Quran membawa dan sebagainya, khususnya untuk anak-anak kecil, itu boleh. Tapi kalau meyakini guntingnya bisa menjadikan kandungannya selamat, suka banyak, katanya apa? Banyak kandungan dicuri jin. Jin itu sudah sibuk ngurusi anaknya sendiri, ngapain ngurusi anaknya ibu? Anak-anak sudah tidak usah, ini dia sibuk, jin itu beranak pinak juga dia. Ngurusi anaknya ibu mau diambil sama jin, sudah tidak usah macam-macam, tidak usah punya keyakinan macam-macam ya. Jadi kalau Anda urusan takut dengan sesuatu yang tidak terlihat, diajarkan oleh Rasulullah, sebelum tidur hendaknya Anda membaca qul huwallah, qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, kemudian Anda tiupkan di wajah, di telapak tangan Anda, tiupan yang tidak mengeluarkan ludah, kemudian Anda usapkan di wajah sampai badan, itu bukan pakai gunting sama cetekan kuku. Baik, kemudian masalah orang yang mengingkari atau orang yang mencetuskan hukum yang sudah jelas pasti seperti urusan homo, siapapun yang menghalalkan homo atau lesbi maka itu keluar dari Islam, dengan catatan dia meyakini. Tapi untuk kita katakan hukum kafir tidak serta-merta. Kalau ada orang mengatakan dan berfatwa misalnya lesbi adalah boleh-boleh saja kok, enggak haram, maka dia akan dikatakan murtad dan layak dipenggal lehernya kalau sudah ditanya dulu. Karena kalau guyonan juga berbahaya, kalau guyonan ditakzir. Tapi kalau diyakini ditulis dalam bukunya pakai hujah membela, maka keluar dari iman, namanya murtad. Nah kalau dia mati dalam keadaan murtad, benar-benar mati dalam keadaan murtad, enggak bisa disolati. Bahkan bangkainya pun adalah bangkainya tetangga kita yang Nasrani lebih terhormat. Kalau tetangga yang Nasrani meninggal, kita wajib merayat mayat tersebut. Kita kubur yang benar. Tapi kalau orang murtad, kasihkan serigala saja itu jenazahnya, itu mayatnya. Orang murtad keluar dari iman dan tidak terhormat darahnya. Maka berfatwa yang ngaco itu, na'udzubillah. Homo dikatakan tidak haram, lesbi tidak haram, itu merusak umat itu. Sehingga semakin banyak orang yang kelainan nanti, semakin banyak orang yang jiwa kelainan kejiwaan tadi. Itu berbahaya sekali, dan termasuk mengatakan sholat tidak wajib, murtad. Murtad, keluar dari iman. Dan hukumannya adalah di akhirat adalah selamanya di neraka karena imannya hilang. Kecuali nanti dia tobat, mengucapkan syahadat kembali dan dia menginsafi kalau itu adalah salah, maka dia adalah menjadi saudara kita lagi dan tidak bisa kita hukum. Kemudian juga kalau mati kita sholati. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan mempertahankan, enggak, enggak apa-apa. Tetap saya sampai hari ini sampai kapanpun tetap mengatakan homo adalah tidak haram dan boleh-boleh saja. Lah kok mati jangan disolati. Tapi kalau ada masa tertentu ditanya pernah tobat atau tidak. Kalau tidak pernah tobat, kalau tobat suarakan seperti halnya ilmunya disebarkan, maka ketahuilah tobatnya pun harus disebarkan. Baik, ini saja. Kemudian masalah jika di sebuah majelis misalnya kita menemukan seorang ustaz ternyata omongannya jorok, ada ustaz lain lagi dari awal akhir adalah ngelawak dan sebagainya, sebetulnya dia telah menodai majelisnya Rasulullah yang seharusnya kita hormati. Bagaimana Imamuna Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik itu kalau sudah ingin menyampaikan pesan dari Nabi, hadis Nabi, Imam Malik itu berbeda. Kalau kedatangan tamu tanya, mau apa? Mau dagang Imam Malik, saya mau beli ini. Oh ya, Nabi mau Imam Malik pakai baju biasa saja, pakai kalau bahasa sekarang kaos oblong atau apa gitu. Tapi mau apa kamu? Saya ingin ambil ilmu darimu ya Imam. Baik. Imam Malik mengambil air wudu. Ngambil air wudu pakai baju yang paling bagus, pakai imamah, pakai minyak wangi. Kemudian kursinya ditinggikan, kemudian ngelirik ke kubur Nabi sambil minta izin karena dia ingin menyampaikan pesan agama. Bagaimana adabnya ini Imam Malik? Kita ada apa aja dengan Imam Malik? Mau main-main tentang dakwah, ha? Imam Malik pakai adab. Dan di saat mengucapkan kalimat kebenaran menjaga, karena ini yang disampaikan adalah pesan dari Nabi, ada hadis, ada Al-Qur'an. Maka Imam Muhammad Al-Bakir kalau sudah disebut qala Rasulullah wajahnya pusat dan gemetaran. Qala Rasulullah. Ya enggak masuk dong kalau yang semacam itu. Kami menghimbau karena mungkin mereka itu adalah memang sebetulnya orang punya ilmu. Ada yang berkata, memang kadang-kadang pesanan ini yang jadi masalah. Suatu ketika ada orang minta kepada kami, tapi Buya, kalau Buya tuh kalau ceramah kan serem. Jadi tolong Buya, kampung kami orang awam, jadi tolonglah Buya guyon-guyon, mengarah ke guyon yang masalah bab-bab itu. Wah, kayaknya Anda salah alamat ini. ngundang saya. Saya dari awal, dari akhir ya begitu sudah, ceramah ya begitu. Tapi nanti orang pada enggak senang, wah ini urusan lain. Bohong kalau kita ceramah tegang, ceramah tanpa guyonan lalu orang enggak senang itu bohong. Ya nanti kayak serem, siapa bilang mau film horor saja banyak yang nonton kok itu. Kan nakutkan, ada enggak? Film horor nakutkan, nonton itu berebut orang. Wong ceramah serius katanya enggak ada yang senang, itu bagaimana itu? Ya sudah, kenapa Anda datang kepada saya? Apakah karena Anda dengar Buya serah ceramah, ada jamaah yang banyak atau bagaimana? Iya, ya terus memang saya pernah ngelawak. Terus gimana Buya? Sudah kalau mau saya seperti itu. Akhirnya betul akhirnya ngundang. Ya enggak ada masalah, orang juga senang, udah enggak ada masalah. Yang kalau ada orang senang karena hatinya mereka baik kok. Biarpun kita ngomong bahkan lihat indahnya. Jadi karena hati itu baik. Kalau yang ngomong ini curcu yang paling besar fitnah itu kita yang ngomong, yang berbicara. Di saat saya guyonan itu juga jadi salah di hadapan Allah dan Rasulnya. Di saat serius benar, jangan-jangan bukan karena Allah, hanya karena pengen tampil lebih istimewa. Itu juga masih juga bahaya buat saya itu. Ya. Makanya doain ya para ustadz kita selamat semuanya ya. Yang suka guyonan segera tobat, yang suka jorok tobat, yang katanya serius diberi keikhlasan. Biarpun serius kalau enggak ikhlas juga enggak dapat apa-apa loh ya. Sudah setiap hari ngisi pengajian Sabtu, Ahad, malam Senin dan sebagainya, tak tahunya tidak ikhlas. Dicari di akhirat pahala itu enggak ada, maka mohon didoakan agar Allah berikan keikhlasan kepada kami. Dan kita doakan ustaz-ustaz yang alhamdulillah punya umat, akan tapi dia masih sering guyon, main-main hati, bukan biarpun tidak sengaja mainnya, semoga Allah segera beri bimbingan dan semoga Allah mengampuni beliau-beliau. Jangan sampai melanjutkan dengan cara yang semacam itu, karena apa? Menjadikan orang semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Baik, ini ya mungkin yang bisa kami. Lalu bagaimana sikap kita? Loh, Anda cinta dengan guru kok? Anda jangan lari dong. Kirim surat cinta kepada guru Anda. Kami yakin guru Anda juga akan mendengar kok, karena dia orang baik kok. Sebab yang kita temukan orang yang suka guyonan itu bukan orang jelek. Dia hormat dengan para ulama, saya melihat. Ada orang yang ceramah guyonan. Kelawak dari awal akhir tuh. Cuman saya temui dia ada tawaduk di dalam hatinya. Dia tawaduk dan menghadiri majelisnya para ulama, cuman punya kebiasaan kalau seandainya 10 daripada jamaahnya mengirim surat cinta, mohon Ustaz akan berubah, bakal berubah. Dan dia punya umat loh ya. Kita juga tidak akan suudon. Mungkin kebiasaannya itu yang perlu dirubah. Ingat, tidak ada yang sempurna dalam menjalani agama ini ya. Mungkin dia tengah malam ibadahnya badan sebagainya, cuman urusan dakwah perlu sedikit diluruskan begitu saja. Bukan kami mengajak, jauhi dia. Oh enggak. Anda sebagai jamaah yang mencintai beliau, Anda kirim surat. Tinggal reaksinya seperti apa? Kalau dia masih sombong dengan kesalahannya, Anda tidak perlu belajar dengan orang yang sombong. Tapi Anda sebagai seorang murid, mungkin Anda pernah menghadiri majelisnya, Anda sebagai orang yang mencintai beliau, Anda kirim surat cinta. Yang indah, 10-20. Kalau sekarang semua jamaah hanya mengirim, insya Allah besok langsung berubah, mikir dia. Tapi ingkar kepada kemungkaran wajib bagi Anda. Tapi kalau Anda prasangka buruk lalu Anda meninggalkan, bisa jadi Anda lebih jauh lagi dari Allah. Lihat, ini adalah keistimewaan seorang murid. Murid kalau bisa mengingatkan guru, itu sebenarnya bagi seorang guru adalah poin. Bagi seorang guru adalah istimewa, ini murid. Sayyidina Umar diingatkan oleh orang awam loh ya. Sayyidina Umar seorang alim, faqih, fadil, wali besar, Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah. Diingatkan oleh orang awam, senang. Sama, jangan, itu ustadz-ustadz itu yang tulus-tulus itu, biarpun katanya sering guyonan dan sebagainya, itu tulus, kalau Anda ingatkan sebagai jamaah Anda, pasti dia dengar, kami yakin. Hanya karena selama ini tidak pernah ada yang ingat, bahkan permintaan kan tambah kacau, tuh, minta suruh guyonan ini kan kacau. Kalau Anda ingatkan, pasti beliau akan mendengar. Kami kenal sebagian dari mereka itu, tawaduknya luar biasa, kalah kita. Hanya mungkin satu tok nih kekurangan di dalam menyampaikan, sering guyon dan sebagainya. Tinggal merubah saja, Anda sebagai murid yang mencintai, sampaikan, karena mungkin sekali bahasanya akhlaknya Sayyidina Umar juga ada pada mereka. Sayyidina Umar diingatkan oleh orang awam, ternyata orang berdiri mengingatkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malah mengatakan, Rahimallah imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang tersebut, telah mengingatkan kepadaku, menunjukkan kekuranganku. Gara-gara diingatkan, yang diingatkan bukan seorang ulama, tapi orang awam. Dan mengingatkan pun kurang adab, namanya orang awam pakai pedang. Kalau kamu salah ya Umar, kamu akan saya luruskan dengan pedang saya ini. Kemudian ngomong macam-macam. Sayyidina Umar senang, alhamdulillah, betul dia. Bahkan sahabatnya Sayyidina Umar itu mau marah dengan orang tersebut. Sayyidina Umar malah lebih marah lagi. Justru dia yang bakal menyelamatkanku, bukan kalian semuanya. Senang diingatkan. Senang diingatkan, ini kan istimewa. Baik, ya itulah. Jadi Anda sebagai seorang murid mengingatkan kalau guru Anda melakukan kesalahan, tentunya mengingatkan seperti yang diajarkan Nabi dengan bahasa cinta dan kasih dan seterusnya. Ini wajib Anda mengingatkan. Untung-untung Anda bisa diskusi ngobrol dengan ustaz tersebut, maka ini adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling berikan nasihat di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Baik, mohon maaf ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan terkait hukum Allah dan hukum buatan manusia. Apakah kita boleh memperbesarkan masalah yang tidak ada dalam hukum Allah? Sebagai contoh, kasus pencemaran nama baik. Ini kan hukum yang dibuat oleh manusia. Apakah kita boleh memperkarakan hukum buatan manusia ini? Atau kita sebagai manusia harus bersabar atas pencemaran nama baik ini? Jazakallah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus bedakan. Kalau hukum buatan manusia, tidak perlu kita mendengar. Tapi kalau hukum buatan manusia sesuai dengan hukum Allah, wajib kita mendengar. Tapi berarti karena kita mendengar hukum Allah. Masalah mencemarkan nama baik adalah hukum Allah. Siapa bilang itu hukum manusia? Kita, Nabi pernah dalam haji wada itu berkhutbah dengan khutbah yang sangat semangat. Orang pada ketakutan dengan khutbah Nabi. Dengan tegas ya Nabi mengatakan, hari ini adalah di bulan haram. Seperti kita berada di bulan haram, maka Allah telah haramkan kalian untuk menumpahkan darah di antara kalian. Sampai di antara aurat, mencemarkan nama baik orang. Sehingga dianjurkan kita untuk menutup aibnya orang. Itu bukan hukum manusia, hukum Allah itu. Harus kita bedakan. Kita harus berpegang ini, kita tidak boleh mencemarkan nama baik orang. Lu ngapain cemarkan nama baik? Muka aibnya orang. Muka aibnya orang adalah haram, dosa. Kita tidak boleh menggunjing, kita tidak boleh menfitnah. Itu haram hukum Allah. Jadi tidak hukum manusia itu apa sih kan gitu. Hukum manusia ya itu tadi. Homo jadi boleh, itu kan hukum manusia, enggak boleh kita patuhi. Tapi ada hukum yang dibuat manusia akan tapi sama tidak bertentangan dengan hukum syariat, bahkan dikukuhkan dalam hukum Islam, maka wajib kita patuh. Mencemarkan tidak boleh. Lah kalau permasalahannya ada orang mencemarkan nama baik saya. Ini dia telah melanggar hukum Allah. Dia melanggar hukum Allah, kenapa mencemarkan nama baik saya? Ya. Cuman, bagi saya, kalau saya difitnah, apakah saya harus membela atau tidak? Ini pilihan buat Anda. Kalau Anda ingin mulia di hadapan Allah, biarkan saja. Kalau Anda orang beriman, Allah yang membela kok. Karena urusan diri Anda. Tapi kalau Al-Quran diganggu, Nabi Muhammad diganggu, enggak boleh Anda mengatakan, saya sabar. Oh, enggak ada sabar kalau urusan Nabi Muhammad diganggu. Kalau Anda dinistakan, kalau Anda dihina, kalau Anda difitnah, kalau Anda dicaci, diri Anda, zat Anda, Anda boleh sabar. Kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau agama yang dicaci, enggak boleh dong. Tapi kalau saya menuntut bagaimana? Ya, mungkin, boleh-boleh saja. Misalnya apa? Ada orang mengatakan, sampai dalam Nabi itu hukumannya berat. Ada orang dituduh zina. Dia bisa saja sabar, silakan orang menuduh saya berzina. Tapi bisa saja ngangkat ke mahkamah, ya imam, ya hakim, dia telah mengatakan aku zina. Dicambuk 80 kali itu orang yang mengatakan berzina. Menuduh zina dicambuk 80 kali. Karena apa? Dia menyebarkan nama baik. Mencebarkan nama baik. Dicambuk selagi dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Oh, saya punya video. Video tidak dianggap, video dia diedit. Jadi kalau ada orang mengatakan fulan berzina, lalu orang itu merasa marah, merasa dicemarkan, dia berhak untuk mengangkat ke mahkamah. Kalau dia sabar, Allah yang akan angkat derajatnya. Dan bahkan berlalu fitnah itu. Bahkan berlalu dan akan hilang. Dan orang yang memfitnah itu hati-hati. Akan diuji oleh Allah dengan kehinaan yang sama. Na'udzubillah. Jangan membicarakan zinanya seseorang, maksiatnya seseorang, enggak boleh. Tapi kalau ada orang nama baik yang dicemarkan, misalnya dituduh berzina, difitnah ini, maka dia boleh. Kalau memang ada hubungannya dengan kepentingan dakwah, kepentingan ini, boleh saja dia menjelaskan ke mahkamah, lalu orang itu akan dicambuk yang menfitnah tadi. Itu bukan hukum manusia, itu hukum Allah yang harus dipatuhi. Cuman di saat Anda didzalimi, diri Anda dinodai, zat Anda, maka Anda boleh sabar dan boleh Anda menuntut, dan itu adalah pilihan bagi Anda. Akan tetapi ketahuilah, orang-orang besar tidak pernah mau membela dirinya. Para ulama jarang membela dirinya, tapi Anda perlu membela ulama. Misalnya kita punya guru misalnya. Lalu ada orang memfitnah dia, menghinakan beliau. Ngomong beliau seorang guru akan diam. Karena beliau memilih besar mulia di hadapan Allah. Tapi kita sebagai murid kalau diam enggak punya cemburu dong. Enggak punya cemburu, termasuk pemfitnah besar ini. Bahkan mungkin Anda sebagai seorang, jangankan murid, dengan sahabat. Anda bersahabat, ini hati-hati ya. Anda punya sahabat. Tak taunya sahabat Anda ini ternyata difitnah oleh seseorang. Dan ngomongnya di depan Anda. Anda tahu yang benar, tapi orang lain berbicara yang tidak benar. Kalau Anda diam saja, Anda khianat dengan sahabat Anda. Anda harus bilang, oh mohon maaf, saya yang tahu tentang dia. Harus ngomong gitu. Anda sebagai seorang murid, saya sebagai murid tidak terima. Karena apa? Guru saya tidak seperti itu. Kalau Anda diam, Anda tidak punya cemburu. Fitnah di hati Anda sendiri. Anda sebagai seorang murid, membela iya. Tapi kalau Anda dihina di diri Anda sendiri, maka Anda boleh sabar. Atau tetangga Anda difitnah sama seseorang, Anda perlu membela. Tetangga Anda, jangankan kok guru, tetangga difitnah. Misalnya tetangga difitnah, zina, difitnah ini, misalnya ada laki-laki masuk. Tentunya heboh sekampung, wah ibu janda itu datangi laki-laki zina dan sebagainya. Anda tahu bahasanya itu adalah adiknya atau sepupu, bukan sepupunya, adiknya atau pamannya, Anda wajib jelaskan. Bu, bukan, itu saudaranya, saya tahu, wajib. Kalau Anda diam-diam, berarti Anda merelakan dia difitnah, maka Anda bagian daripada dosa. Ini babnya. Hati-hati, jangan membawa, menyebarkan aibnya orang. Mencemarkan nama baik. Kalau orang yang dicemarkan, Anda boleh sabar. Tapi kalau Anda melihat nama baik seseorang dicemarkan, maka Anda punya kewajiban membela kehormatan seorang muslim. Karena seorang muslim ini, jika seorang muslim adalah harkat martabat Islam itu sendiri. Ini harus Islam difitnah. Seorang ulama difitnah. Ini kita harus membela dong. Ulama difitnah. Kita wajib membela. Kalau beliau sendiri, dia mungkin tidak memberi jawaban apapun. Mungkin tidak memberi jawaban, karena dia ngerti kemuliaan di hadapan Allah yang beliau cari, karena beliau orang ikhlas. Tapi kita sebagai murid, sebagai pecinta beliau, wajib membela. Ini harus difahami. Dan mungkin ulama tersebut melarang, jangan. Iya, ya Syekh, ya Kiai, ya Habib, ya Ustaz, Anda melarang kami. Itu hak Anda sebagai seorang ulama, karena ingin besar di hadapan Allah. Tapi saya sebagai seorang murid, tidak bisa Anda larang. Saya harus membela Anda. Itu hak. Itu hak. Harus begitu sebagai seorang murid. Jangan gurunya direndahkan, dicaci, difitnah, dan sebagainya. Diam, berarti iman Anda juga enggak ada. Kenapa? Ini menjadi sebab. Sebab permasalahan adalah di saat sudah tidak ada kecemburuan kita kepada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, guru kita. Nabi Muhammad dicaci, diam saja. Nabi memang tidak marah di saat diolok. Lihat, kan Nabi dimarah. Nabi diludahi sama seseorang. Lihat ceritanya. Nabi diludahi oleh seseorang. Ini ada kemarin beberapa waktu yang lalu menulis, Nabi saja dimarahi, dicaci maki, tidak marah kok, kenapa ikut-ikut marah. Oh, dia dungu nih ya. Nabi memang kalau dicaci tidak marah, karena zatnya Nabi yang dicaci. Tapi kalau sudah Allah, nah agama yang dinodai marah. Nabi kalau dicaci diam saja. Tapi kita mendengar Nabi dicaci, kita harus marah. Karena iman kita. Kalau kita mencaci Nabi kafir, melihat orang mencaci Nabi, kok kita diam, munafik hati kita. Al-Quran, lihat, Al-Quran mulia, enggak ada yang bisa merendahkan Al-Quran. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Selalu tinggi Al-Quran, tapi ada orang merendahkan Al-Quran, lalu kita sok Al-Quran kapanpun, dan dimanapun, tetap mulia. Biarpun dihinakan oleh seseorang, tetap mulia. Enggak perlu kita ribut-ribut. Oh, dungu. Dungu, Al-Quran dihinakan, kita wajib membela, karena itu urusan iman kita. Adapun Al-Quran, tidak ada yang bisa menghinakan. Hati-hati ini ya. Biasanya ini orang salah. Salah di dalam memahami makna ini. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, agama kita, menjaga kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga lidah kita, sehingga lidah kita tidak mudah menggunjing seseorang, tidak mudah menfitnah seseorang, tidak pernah menjadikan orang itu nama baiknya ternodai gara-gara lidah kita. Baik, ini saja pengumuman majlis maulid para ibu-ibu, maulid khusus muslim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan hari Rabu. Sengaja diadakan di hari Rabu, Bu, bukan Sabtu Ahad, sebab banyak yang beralasan Sabtu Ahad itu spesial buat suami sebagian. Oke lah, hari Sabtu dan Ahad Anda dengan suami, tapi hari Rabu jangan alasan lagi. Nah, jadi sengaja dibuat hari Rabu. Sebab ada sebagian yang dari jauh, Bu Yadu, kalau hari Ahad ini suami saya pulang dari Jakarta, saya harus melayani beliau, saya tidak bisa. Oke lah, tidak di hari Ahad, tidak di hari Sabtu, dibuat di hari Rabu. Enggak punya alasan lagi. Oh, saya kantor, Bu, ya. Sekantor itu dalam setahun ada cutinya berapa, 3 hari ya? paskan cutinya di hari itu, enggak ada alasan pokoknya. Saya ngantor Buya, masa enggak punya cuti? Cuti itu kalau dipakai hangus, enggak dipakai, ya kan? Kalau berlalu masuk tahun berikutnya enggak bisa, cuti tumpuk enggak bisa, harus diambil. Ambil cutinya pas hari itu. Hari Rabu. Insyaallah datang semuanya. Insyaallah. Ini tanggal berapa? 20 Syaban, 17 Mei khusus ibu-ibu. Adapun bapaknya yang nganter ibu-ibu nanti di belakang sama saya minum teh. Ya, minum teh di belakang sama nunggu makan siang juga ada kok. Dikasih ya nanti ya. Bapak-bapak kasih makan ya. Jangan-jangan ibunya makan dapat makan, bapaknya enggak dapat. Boleh nanti dengan saya di sini. Kemudian juga akad siang ini ada pengajian di Karangjala. Kemudian juga dibuka pendaftaran santri tafaqquh, santri salafnya, santri kelas besar belajar ilmu-ilmu agama, yaitu mulai hari ini sudah dibuka hingga 8 Syakban. Mohon segera mendaftar. Dan memang kita batasi karena juga ada hubungannya dengan kemampuan pondok menampung siswa. Kamarnya belum ada, kecuali Anda membuatkan 6 lokal, nanti saya akan terima 6 lokal juga. Jadi selama ini permasalahan-permasalahan tempat yang kurang, sehingga kita nerima dari santri tahfidz pun kita kurangi besar-besaran. Jadi semuanya kita kurangi karena kepadatan penduduknya di sini. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa mempercepat bangunan-bangunan. Dan juga kami informasikan ini ada bangunan-bangunan yang besar kita perlu di sini. Alhamdulillah tingkat 2 ini sudah ada yang menggarap insyaallah hamba Allah, pilihan Allah. Tapi tingkat selanjutnya ini perlu secepatnya juga, kalau bisa semoga Allah mengirim ahli surga. Memang jumlahnya dibanding semuanya tidak terlalu besar, kita sedikit-sedikit 1,2 M untuk tingkat yang paling atas. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan bangunan yang paling atas di 1,2 M. Kalau bisa besok dimulai langsung Syawal bulan haji sudah beres, karena kita ingin cepat semuanya sehingga kita bisa nerima siswa lebih banyak lagi. Kemudian juga program-program pondok-pondok yang lain, pondok banyak di Cirebon saja ada di beberapa tempat ya, mulai Al-Bahjah Buyut, Al-Bahjah Wanasaba, dan juga ada lagi Al-Bahjah Jamblang insyaallah. Ini kemudian juga di luar Cirebon insyaallah banyak lagi. Jadi tetap kita ingin mengajak siapapun yang ingin bisa bersama-sama berjuang, ayo jangan ragu untuk melangkahkan kaki untuk turun ikut berjuang di dalam perjuangan dakwah ini insyaallah. Kemudian ada kecil-kecil, ini mendesak, kecil-kecil. Yang pertama adalah biaya perawatan dan pengadaan server. Jadi ibu, kita itu ceramah pengajian di sini. Ini berkat usaha anak-anak yang ngerti dunia IT, dunia komunikasi, dunia media ini. Jadi ceramah kita, biarpun kita saat ini di sini, bisa didengar di mana-mana. Mulai dari di Batam, di Tulungagung, di Hong Kong, di luar negeri, di Australia, mendengar nih. Makanya kita ingin perkuat dari sisi ini. Maka ini kita perlu untuk perawatan, hanya perlu dana 20 juta untuk menyempurnakan perawatan. Ini yang kecil-kecil ringan-ringan. Jadi ini, kemudian juga biaya pengadaan penambahan sound. Karena ada sebagian tempat ibu-ibu yang mengadu, ibu-ibu kepanasan pahalanya gede bu. Ibu tuker saja dengan saya sini. Saya itu cari panas nggak bisa bu. Saya itu cari jadwal dengan anak-anak, saya harus dede, berjemur. Nggak dapat hari Sabtu pengajian, hari Ahad pengajian, hari Senin radio. Saya pengen duduk di sana bu ya. Ibu tenang saja bu, itu anti penyakit gula. Enggak ada gula, enggak ada darah tinggi. Nah, makanya biarpun bubar, ibu jangan bubar dulu kalau perlu. Tenang aja ya, ibu ini sehat bu, matahari sehat ya. Saya pengen di situ, kalau bisa ditukar, tukar saya ke sana. Baik, saya ngeliat ibu-ibu panasan di sana. Tapi sehat bu, pagi bu. Kemudian pengadaan tenda. Nah, ini bu, maunya dipasang tenda, enggak kalau tenda enggak sehat lagi nanti bu. Cuman saya kasihan juga, ini bu pengadaan tenda. Kita akan pasang tenda-tenda di situ biar ibu nggak kena panas. Ibu nggak kena panas ya. Hah? Jadi tenda ini satu unitnya kurang lebihnya adalah 12 juta. Kalau perlu 2 atau 3 nih, 12 juta. 12 kan 3. Buat 3 atau 4 cukup. Biar sana ada tenda, sini ada tenda, enak. Jadi nggak kepanasan, lebih khusyuk. Tapi ini lebih sehat bu kalau ini. Ini lebih sehat, jangan khawatir. Kemudian untuk pengeluasan parkir kurang lebih ini 60 juta. Ini parkir atau di mana tempatnya itu akan dirapikan semuanya, perlu dana 60 juta. Ini saja ini yang kecil-kecil, ada pun yang gede juga tadi harus hendaknya segera. Nah, ini kami sampaikan untuk bahan ibu-ibu, bapak-bapak, bahan ngadu kepada Allah. Ini yang paling penting, enggak usah mikir saya enggak punya duit, saya enggak tanya duit. Saya bilang ini hanya menyampaikan program, kemudian ibu mohon doa. Kami yakin di antara yang hadirnya ada kekasih Allah. Kalau doa tidak ditolak oleh Allah, jadi kami mohon setelah sholat duha nanti sudah dimulai untuk mendoakan tadi program-program tadi. Doakan dan doakan. terus doakan. Dan juga program pembebasan tanah kan belum beres juga, masih banyak deh Ustaz, saya tidak cukup untuk mengumumkan, terlalu besar programnya. Baik, kemudian juga Ibu doakan, kemudian di samping doakan bahan berbicara. Tidak mustahil tiba-tiba ngomong, ih saya punya duit nganggur ini mau diinfakkan kemana? Anda punya bahan ngomong, Anda ngomong tok pahalanya sama seperti orang berinfak tersebut. Kemudian juga jangan lupa PMT sudah dibuka, yang punya duit nganggur tolong bisa bergabung di situ untuk ditanamkan modalnya di tempat tersebut, PMT Al-Bahjah. Agar semakin besar, ini cikal bakal daripada bank syariah yang nanti akan dikontrol oleh anak-anak kita semuanya, yang mereka insya Allah sudah belajar fikih, ngerti, dan kita akan memastikan produknya tidak terlalu banyak. Yang penting memenuhi kebutuhan kita, produk-produk yang pasti syar'i nanti, dengan cara yang syar'i, dan semoga dengan cara yang benar, maka kami menghibur kepada siapapun yang punya duit nganggur, mohon segera bisa digabungkan dengan BMT Al-Bahjah. Sebab apalagi yang dananya masih di tempat yang masih abu-abu itu ya. Abu-abu nanti hisabnya berat nanti ya. Saya kira ditarik, saya titipkan di situ. Insyaallah menjadi lebih berkah demi kejayaan cikal bakal dakwah kita di dalam dunia keuangan. Kemudian juga infak yang pernah kami sampaikan, ini juga penting sekali, kami ingin rindu. Pokoknya kami itu tidak ingin berpisah dengan Anda. Kami tidak tahu siapa yang selamat duluan. Kalau Anda selamat dulu, tolong tarik saya. Takut di antara kita ada yang kepleset kan gitu. Semoga enggak ada yang kepleset ke neraka. Tapi perkumpulan yang baik itu saling menolong. Kalau ada yang kepleset pasti ditolong oleh yang lainnya. Itu kan disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin punya perkumpulan ini, perkumpulan yang tidak pernah terpisahkan. Makanya perlu kami ikat. Jadi kami menghimbau kepada semuanya untuk dengan sukarela bisa memberikan infak rutin per bulan dan didata namanya. Biarpun Anda sudah memberikan miliaran di sini, tetap Anda perlu daftar yang khusus ini. Agar kami tahu nama-nama dan jumlahnya dan siapa-siapanya. Infak per bulan tidak usah banyak-banyak. Rp1.000 minimal. Yang 5.000 juga boleh, 500.000 juga boleh. Dan ini akan didatangi di rumah Anda. Rp1.000 per bulan. Tujuannya bukan masalah keuangan ini. Alhamdulillah biarpun bagaimana pondok tetap berjalan. Anak-anak makan, santri juga makan dengan kenyang. Ya, semuanya ada. Akan tapi rindu kami agar Anda kemanapun Anda pergi, Anda ingat Rp1.000 tadi. Mungkin ada di antara Anda tiba-tiba diberi oleh Allah kekayaan, miliarder. Sampai lupa dengan Rp1.000. Tapi tiba di dekat santri pakai kopiah, assalamualaikum Mbak Haji. Yang Rp1.000-nya mana? Seribu yang mana? Untuk Al-Bajah. Astagfirullah. Sudah 5 bulan saya ngilang. Akhirnya dibayar 5 miliar, bukan 5.000. Karena dia sudah kaya raya. Tapi kalau enggak ada ikatan 1.000, lupa dengan kekayaannya. Enggak ada sambung lagi, hilang. Nah, makanya kita perlunya seperti itu. 1.000. Ibu-ibu ya, siap. Ibu bisa nulis enggak? Kok sedikit kan ibu tahu huruf? Kamu tahu huruf bisa nulis. Yang enggak punya duit saya pinjemi. Saya kasih. Saya pinjemi nanti Bu 1.000. Intinya pokoknya kita sambung. Ini adalah termasuk pesan-pesan kami. Kita itu tidak boleh terpisah sampai kapanpun. Sampai mati kita masih bergabung dalam program kemuliaan. Sehingga apa? Bersama besarnya dakwah ini Anda mendapatkan tabungan. Anda dapat kiriman. Orang yang sholat di sana dapat kiriman kita. Yang ngaji dapat kiriman. Karena Anda ikut andil dalam menyumbang ke tempat ini. Biarpun Rp1.000 per bulan. Ini saja insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثن علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan guru-guru yang baik, guru-guru yang bisa membawa kami kepada kemuliaan ya Allah. Muliakan kami dengan kawan-kawan yang baik, muliakan kami dengan saudara yang baik, muliakan kami dengan pasangan yang baik, muliakan kami dengan anak-anak yang baik, muliakan kami dengan murid-murid yang baik, muliakan kami dengan atasan yang baik, muliakan kami dengan bawahan yang baik. Wahai Zat yang Maha Kuasa ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa untuk mengabul doa kami, Maha Kuasa untuk mewujudkan keinginan kami. Ya Allah, pandang kami dengan cinta, pandang kami dengan kasih sayangmu. Kami mohon ya Allah, ya Allah, pandang umat ini, negeri ini dengan kasih sayangmu ya Allah. Jauhkan umat ini dari perpecahan dan perselisihan, jauhkan umat ini dari permusuhan. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin ahli surga ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin ahli neraka ya Allah. Kami mohon ya Allah, di antara pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jika mereka adalah ahli la ilaha illallah, jika mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, lalu mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan kezaliman kepada umat ini, maka kami mohon ya Allah, buka hati mereka, berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka-Mu. Maka berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jangan sampai mereka berbuat zalim kepada umat ini ya Allah. Jangan sampai mereka berbuat zalim kepada rakyat. Dan jika mereka pemimpin yang sudah berbuat baik, maka kami mohon tambahkan kebaikan mereka. Dan kami mohon jika ada di antara mereka hamba-hamba-Mu yang tidak kenal kepada-Mu dan tidak kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon wahai Zat yang pernah memberi hidayah Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Zat yang telah memberikan hidayah Khalid bin Walid, berikan hidayah kepada mereka yang semula memerangi Islam menjadi pembela Islam yang sesungguhnya. Sungguh Maha Kuasa ya Allah, berikan petunjuk kepadanya ya Allah. Engkau Maha tahu siapa dia ya Allah. Berikan petunjuk ya Allah, berikan bimbingan ya Allah, sehingga mereka menjadi ahli la ilaha illallah. Mereka kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga mereka bisa menjadi Khalid bin Walid zaman ini ya Allah, menjadi Umar bin Khattab zaman ini yang berjuang untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan kami mohon rindukan dan cintakan kami kepada majlis ilmu ya Allah. Jangan sampai Kau jauhkan kami dari majlis semacam ini, dan berikan kepada kami keistiqomahan, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Cintakan kami kepada tempat yang semacam ini, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, panjang Allah, berikan keistiqomahan kami, rindu dan senang dengan tempat semacam ini, hingga kelak setelah panjang umur Kau cabut nyawa kami dalam keadaan hati kami ya Allah terikat dengan program-program kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada semua mereka ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela jika mereka berbuat baik akan tapi tidak Kau terima. Kami tidak rela ya Allah. Berikan ke hati mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kebaikan itu kepada mereka. Kembalikan kebaikan itu kepada mereka di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka dan anak keturunan mereka ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni anak-anak kami. Ampuni para santri. Ampuni semua yang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah, maka kami mohon jika ada orang mengganggu kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka. Jangan Kau hukum mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan jadikan kami pembela guru-guru kami, jadikan kami pembela kemuliaan, jadikan kami pembela Al-Quran, jadikan kami pembela kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami kecemburuan ya Allah di saat ya Allah, jangan sampai ya Allah di saat agama-Mu diganggu lalu kami tenang-tenang saja. Kami tidak ingin. Dan berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk membela agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Maka kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina yang busuk itu, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga tetap mulia di dunia, dan tutup aib-aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini, berkailah yang hadir di sini, berkailah semua yang ada di kiri kanan tempat ini, yang berjualan ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, yang datang menghantarkan para jamaah dengan kendaraan mereka, yang dengan angkot mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan karena mereka telah berkumpul dengan orang-orang baik ya Allah, berurus dengan orang-orang baik, yang menjaga di pinggir-pinggir jalan itu ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka. Dan yang melewati jalan ini lalu melihat atau mendengar suara ini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jadikan keberkahan majelis ini kemana-mana ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Dan kami mohon yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, mati ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Kami ingin ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami rindu dan cinta kepadamu, dalam keadaan kau ridho pada kami. Kami ingin mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jika engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami ingin saat kau cabut nyawa kami ya Allah, hati kami ya Allah serta lidah kami benar-benar mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufik lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa selalu. Dan marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.